Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. An-nabiyyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'ath. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keimanan dan insyaallah keistiqamahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini telah sampai pada bulan ke-7 di penanggalan Hijriah, yaitu bulan Rajab 1440 Hijriah. Tepatnya 3 Rajab tahun 1440 Hijrah. Semoga sampai di bulan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan beribadah di bulan itu insyaAllah. Banyak masuk pertanyaan terkait dengan bulan Rajab ini, baik keutamaannya, amalannya, ibadahnya, apa yang dianjurkan, apa yang dilarang. Dan pertanyaan ini sesungguhnya pertanyaan yang tiap tahun seringkali muncul. Kenapa enggak pernah tuntas-tuntas itu kan? Baik. Ada sebagian yang beramal menghidupkan bulan ini, ada sebagian juga kemudian yang menilainya tidak perlu beramal, ya. Tapi yang paling menarik, ada yang beramal, ada yang tidak. Dua-duanya kadang-kadang suka saling menampilkan dalil dan tidak sedikit juga yang berselisih. Ya, lupa gitu kan, kalau ada sesuatu yang dikerjakan tidak dikerjakan, tapi yang pada dasar persoalannya. Ya, kita buka sejenak dengan ini, barangkali 15-20 menit ke depan. Saya runtutkan dulu ya seperti apa gambarannya, apa yang menurut Al-Quran, apa yang menurut hadis, dari mana datangnya hadis-hadis yang diduga dhaif, bahkan ada yang palsu, kan? Kemudian yang sahih seperti apa, nanti saya tampilkan. Jadi insya Allah kita paham dari akarnya ternyata begini gitu ya. Jadi kalau yang mengerjakan ini dasarnya, kalau yang tidak mengerjakan ini dasarnya, yang tidak ada dasarnya, yang berselisih. Ya, nah itu nanti kita pahami dengan baik. Dimulai dari Al-Quran surah ke-9 Taubah ayat ke-36. Ya, jadi ini awal mula pembahasan tentang seputar bulan Rajab, juga terkait dengan bulan-bulan lain yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sampaikan sebentar, di antara sekian bulan yang kita lalui, setahun 12 bulan itu, kata Allah di Quran surah ke-9 ayat 36, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setahun itu ada 12. Awas, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak langit dan bumi diciptakan, Allah tetapkan setahun 12 bulan. Itu sempurna. Dan keterangan itu kalau anda cek di dalam kitab suci, atau nanti ada kitab yang dianggap suci sampai saat ini, kami hanya baru temukan di Al-Quran. Ada kepercayaan lain yang pernah menetapkan itu setahun 13 bulan. Kemudian berdasarkan perkembangan zaman, diralat jadi 12 bulan. Al-Quran sudah menetapkan setahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu, ada bulan-bulan yang diistimewakan langsung oleh Al-Quran. Dan dirinci nanti lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bulan yang istimewa itu ada bulan Ramadan. Ya, dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri pertengahan. Disebutkan langsung bulannya, nama Ramadannya disebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu ditunaikan puasa. Awas, jadi kalau orang bertanya, kapan puasa yang wajib itu yang istimewa? Kata Allah, puasanya sebulan. Karena dulu orang puasanya waktu Nabi kemudian diutus, hijrah kemudian ke Yathrib, menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ada orang-orang Yahudi puasa. Ya, ada orang Nasrani puasa. Baik, yang populer yang Yahudi. Ya, yang 10 Al-Muharram itu. Sampai kemudian diikuti. Saat diikuti, orang Yahudi menuduh Muhammad SAW dan umatnya tidak punya syariat puasa. Ikut-ikutan kita saja. Maka Allah turunkan kemudian Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Ya, turunnya di hari Senin, di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Kutiba alaikumus siyam. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang telah menyatakan diri beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Mulai saat ini, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Orang dulu pun pernah kami wajibkan. Tapi enggak seistimewa kalian. Puasa kalian akan beda dengan orang-orang dulu. Kami akan istimewakan kalian. Beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani. Ya, mereka dulu puasa, tapi yang kalian istimewa. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa meningkatkan takwa. Apa yang istimewa ini? Allah jawab kemudian di ayat 185-nya. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahr Ramadan, puasa yang kami turunkan bukan puasa biasa, puasa sebulan penuh. Ya, bulannya disebut dengan Ramadan. Ya, apa yang istimewa di bulan itu? Banyak. Kata Allah, hanya dipuasa di bulan itu yang kami berikan keistimewaan satu malam. Yang satu malam ini kalau Anda ibadah, apapun ibadahnya, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan ya, tapi lebih daripada 1000 bulan. Diturunkanlah kemudian surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ingat saya pernah terangkan, ada lailah, ada lail, itu berbeda. Kalau lail itu menunjuk pada waktunya. Dari ba'da isya sampai menjelang fajar, itu lail namanya. Contoh, kita menunaikan tahajud, itu di perantara waktu antara ba'da isya sampai dengan ke menjelang fajar. Setelah tidur terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, bangun setelah beristirahat dahulu, di malam hari bangun dikenal dengan nama hajada. Hajada itu bangkit menunaikan aktivitas setelah istirahat terlebih dahulu. Kalau Anda berusaha ingin bangun, tambahkan tak di depannya. Tahajada. Tapi kalau Anda betul-betul tidak mudah untuk bangun, harus berusaha dulu. Kadang-kadang ada tantangan untuk bangunnya, maka tambahkan tashdid, syiddah. Di huruf sebelum akhirnya. Ya, tahajada. Ya tahajadu. Sifatnya disebut dengan tahajud namanya. Kenapa sholatnya disebut dengan tahajud? Pertama, karena Anda diminta istirahat dulu sebelum sholat. Supaya nanti saat sholatnya itu dalam keadaan yang segar. Dibisa istirahat dulu, tenang dulu. Malam-malam bangun, ketika bangun, suasana sudah enak, segar, siap untuk sholat. Tapi kenapa kemudian disebutkan dengan ta dan sebelum akhirnya ada tashdid, tahajud. Bisa Allah mengatakan hajat, tapi tahajud. Kenapa pakai tahajud? Ingin memberikan isyarat bahwa bangun malam ini untuk menunaikan sholat tidak mudah dikerjakan. Tidak setiap orang ingin menunaikan tahajud bisa langsung bangun. Kadang-kadang ingin Anda bangun menunaikan sholat ya jam 3, pasang alarmnya dari jam 2. Silahkan. Bahkan 3 kali alarm kan Bu ya. Jam 2, 2:15, ya, kemudian 2:30. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matiin alarm ketiga. Alarm ketiga masih siap-siap. Ya kan? Mempraktekan hadis Nabi. Begitu bangun, duduk dulu gitu kan? Abu Daud nomor hadis 1369 kan? Karena Rasulullah SAW idza staiqadha min naumihi, ya, fajalasa, maka beliau duduk dulu. Cuman duduknya Nabi sekejap. Duduk kita begini, itu bangun-bangun jam 5 gitu kan? Itu persoalan. Baik. Masih beruntung amalan dinilai berdasarkan niatnya gitu kan? Taim. Nah, tahajud kapan ditunaikan? Turun Quran surah ke-17 ayat 78. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minal laili fatahajjad. Dibuka dengan kalimat lail. Ya, wa minnya tab'id dalam ilmu nahu, sebagian. Karena malam lail itu membentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar, maka rumusnya kata Allah silakan istirahat dulu. Makanya kalau malam pengen bangun, seimbangkan. Kalau enggak ada kegiatan yang sifatnya tidak banyak bermanfaat, istirahat. Nabi itu rumusnya kalau sudah selesai isya, beliau ngobrol dengan keluarga sejenak, dengan istrinya. Kemudian evaluasi diri. Istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Mengevaluasi apa yang dikerjakan di hari itu untuk menyiapkan yang di hari esok. Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai sekarang, evaluasi siapa yang akan datang. Jadi begitu rumus Nabi-nya. Ya, antum misalnya hari ini, nanti malam evaluasi. Sholat jamaahnya ini berapa kali dalam satu hari ini? Kerjakan di masjid atau tidak? Berapa ayat Al-Quran yang dibaca hari ini? Infak enggak hari ini? Sedekah tidak hari ini? Perbuatan baik apa saja? malam dirinci lagi. Katanya pengen ke surga, tapi sholat berjamaah cuma 3 kali. Katanya pengen ke surga, ke masjidnya cuma 1 kali. Katanya pengen ke surga, baca Al-Quran gak dibaca di hari itu. Katanya pengen ke surga, Allah kasih infaknya, peluang infak, antum gak kerjakan. Maka anda istighfari, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besok rencanakan. Besok subuh saya di masjid A, zuhur masjid B, sampai dengan ke isya. Saya siapkan besok untuk infak, nih 300 ribu. Saya masukkan ini. Posnya sudah jelas. Saya siapkan baca Al-Quran besok 1 juz, dibagi ke dalam 5 bagian. Ba'da subuh sekian, ba'da zuhur sekian, ba'da asar sekian, sampai ke ba'da isya supaya ringan dikerjakan. Nah, pemetaan ini kalau sudah diselesaikan, besoknya baru dilakukan. Supaya itu baik dikerjakan, maka setelah isya itu, ambil evaluasi sedikit, istirahat. Ya, makanya Nabi itu tidak didapatkan dalam riwayat-riwayat, beliau itu begadang, jarang begadang, kecuali ada perlunya. Ya. Kenapa? Betul, ya. Begadang, jangan begadang, kecuali ada perlunya. Nabi kalau ada perlu dengan sahabat, diskusi, ada jihad, ada macam-macam, baru kemudian beliau lewatkan batas waktunya, dari istirahat diambil sejenak untuk diskusi. Istirahat, bangun. Nah ini ba'da isya sampai menjelang fajar, ini disebut dengan lail namanya. Al-lail. Waktunya. Nah kata Allah, wa minal lail, dari sebagian malam, sebagiannya pakai istirahat, sebagiannya lagi bangun. Katanya pengen ke surga, tapi bekal ke surga gak dibawa. Awas, disindir tuh di Quran surah ke-73. Awas, ayat 1 sampai dengan 6 itu. Ya, ya ayyuhal muzzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu. Ya, kemudian auzid alaihi warattilil qur'ana tartila innalaka fin nahari sabhan tawila. Masyaallah. Muzzammil, ya ayyuhal muzzammil. Duh, orang yang sedang enak tidur pakai selimut. Muzammil itu yang berselimut, tapi selimutnya dipakai untuk memberikan kenyamanan. Beda dengan mudatsir. Mudatsir yang berselimut, tapi sembunyi di balik selimut karena kekhawatiran akan sesuatu. Ada anak-anak yang takut dengan sesuatu, kemudian sembunyi di balik selimut. Maka disebut, ya ayyuhal mudatsir. Hei mudatsir, keluar. Aku kan bukan mudatsir. Ya, aku Doni misalnya, kan? Nah, mudatsir itu sifatnya. Nabi sedang gelisah karena melihat malaikat Jibril pertama kali dalam bentuk aslinya. Kembali kepada istrinya, begitu sampai depan rumahnya mengucapkan salam, ya dijawab oleh istrinya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah gelisahnya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Dibawa kemudian ke kamar, diselimuti Nabi. Selimut itu berlindung dari kegelisahan tadi. Begitu sedang berlindung demikian, keluarlah kalimat yang indah itu. Kata Sayyidah Khadijah, kalau bahasa kita ya, suamiku sayang, engkau itu orang baik. Tidak pernah punya musuh, engkau senantiasa membantu, membangun silaturahim, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Catat. Wah, itu kalau kehidupan rumah tangga begitu enak gitu kan. Begitu pulang dari kantor gelisah, lihat suami, papa, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masa? Ya. Nah, begitu kemudian sudah tenang, turunlah Quran surah 74. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Hei orang yang sedang berlindung di balik selimut, cepat bangun. Tugasmu akan dimulai berdakwah secara terbuka sekarang. Jadi beda al-muzammil dengan al-muddatsir, demikian maknanya. Kata Allah, hei yang pengen ke surga, yang sedang enak tidur di balik selimut itu, ayo cepat bangun. Sebagian malam aja, saya enggak minta semuanya. Katanya pengen ke surga. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, ahli surga siangnya sibuk banget kerja. Kerja lagi. Masya Allah, malamnya tidur pulas di balik selimut. Cita-cita surga lagi. Tuh, sindirannya halus tapi tajam. Makanya ambil malam sebagian untuk bangun. Ketika menunjuk waktu malamnya, waktunya disebut dengan lail. Jadi kalau menemukan kalimat lail, itu menunjuk pada waktunya. Waktu malam. Ya. Jamaknya disebut dengan layali, turunannya lila, lela, lili, lala, ibu leli, ibu malam-malam. Nah, kalau kemudian ada tak di ujungnya, lailah, ini rumus ya, saya berikan rumus dulu supaya paham maksud saya. Kalau ada tak di ujungnya, ini menunjukkan keistimewaan, sifat istimewa yang terdapat di malam yang dimaksudkan. Di kalau lail saja, menunjuk pada malamnya. Tapi kalau sudah pakai tak di ujungnya, ini menunjukkan ada yang istimewa di malam itu. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Karena itu ketika Allah menyampaikan Al-Quran turun kemudian di satu malam di bulan Ramadan, Allah tidak menyebutkan dengan kata lail. Saya ingin tunjukkan, perhatikan diksi Al-Quran yang sempurna. Kalau Al-Quran karya manusia, maka mustahil menemukan kalimat ini. Tapi karena ini firman Allah, maka setiap diksinya begitu detil kalimatnya. Inna anzalna hufi pakai ta. Allah ingin mengatakan, di malam ini beda dengan malam biasa. Sifatnya tidak sama, ada keistimewaan di satu malam ini saja. Dapatnya cuma di Ramadan. Cuma di Ramadan. Jadi kalau Anda enggak dapatkan Ramadan sekarang, Anda mesti tunggu Ramadan yang akan datang. Itu pun kalau hidup. Ingat baik-baik. Cuma satu malam, apa istimewanya? Wa ma adraka ma lailatul qadar? Ya, tahukah Anda apa keistimewaan di malam Al-Qadar ini? Lailatul qadri khairum min. Nah, malam ini kalau Anda ibadah itu nilainya sama dengan lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Saya ilustrasikan begini, saya ilustrasikan. Jadi kalau Anda baca Al-Qur'an sekarang, itu setiap hurufnya 10. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari kitabullah, maka dia mendapatkan 10 pahala dari setiap hurufnya. Alif lam mim, 1 2 3 kali 10 30. Bulan Ramadan, Ramadan kali 10 lagi. Hadisnya, dalilnya di Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Paling kiri, sebelah atas di kitabnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan, hei, orang puasa itu luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Karena saya min ajli. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu engkau tunaikan karena aku, maka aku yang akan langsung berikan pahala yang tanpa batasan. Perbedaannya kata Allah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebiasaan kamu dikerjakan di luar Ramadan, sekarang aku lipat gandakan 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekarang, alif lam mim, hitungan biasa dapat 30, Ramadan kali 10 lagi, 300, 100 setiap hurufnya. Tapi kalau Anda baca bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya bukan 10, bukan 100, tapi lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi misal, paling ringannya itu kurang lebih 83 tahun. Paling ringannya. Jadi kalau ada yang baca alif lam mim, tepat di malam itu seakan-akan baca alif lam mim 83 tahun tanpa henti. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, 83 tahun. Siapa yang bisa tuh? Wah, ini luar biasa deh. Ada dosa diampuni, ada hadisnya sahih. Amalan banyak. Wah, begitu antum dapat malam itu tiba-tiba meninggal. Wah, surga deh itu. Wah, bacanya gak banyak lagi. Baru baca satu huruf. Nun. Plak, meninggal. Itu orang modal dikit, keuntungan banyak ya. Nah, ini namanya Ramadan, satu bulan Ramadan ya. Makanya jangan disia-siakan, sayang nih ya. Maksimalkan, betul, maksimalkan. Orang tidak semua mendapatkan bulan ini. Ada yang sudah wafat, ada yang meninggal duluan. Antum masih hidup sampai dengan sekarang. Dan kalau diberi kesempatan, jangan disia-siakan ya. Dua, ada lagi bulan yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Enggak tanggung-tanggung, Allah menyebutkan langsung isyaratnya 4. Jadi kalau kita rincikan, ini 1 tambah 4 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah ya, nanti 5. Nah, yang 4 ini, dalilnya di Quran, surah 9 tadi, sudah Anda baca, ayat 36. Teruskan ayatnya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas, fokus ya. Kata Allah, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu, awas, ada yang diistimewakan. Selain bulan Ramadan, kata Allah, ada 4 lagi yang diistimewakan. 4 itu yang disebut dengan bulan hurum namanya. Hurum. Hurum jamak dari kata haram. Apa itu bulan hurum? Ada 4. Minha arba'ah, ada 4. Yang 4 itu apa saja? Dirincilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang disampaikan dalam khutbah wada. Di khutbah wada, keterangan Nabi setelah menunaikan haji yang terakhir, memberikan pesan kemudian kepada sahabat dan umatnya, menyebutkan Nabi, "Az-zamanu qad istazara ya kahayati." Maka waktu itu akan berputar terus seperti awal mula diciptakannya. Maksudnya berputar, enggak berhenti. Berputar, berputar, berputar sampai berakhir kehidupan. Awas, hati-hati, hati-hati. Yauma khalqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi diatur begitu. Jadi waktu enggak ada yang kembali. Ingat ya, waktu tidak ada yang kembali. Walaupun Doraemon misalnya bisa menggunakan mesin waktu, ya, hanya untuk kembali melihat, bukan, itu hanya khayalan saja. Untuk evaluasi apa yang telah dikerjakan di masa lalu yang gak bisa berulang. Maka kita hanya bisa melihat masa depan nanti untuk direncanakan. Nah, waktu itu akan terus berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi, waktu tidak akan kembali. Yang ada, mutar terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Makanya mohon maaf sekali, kalau Anda gak sempat baca Quran kemarin, itu gak bisa ulang kembali ke waktu yang lalu. Kalau Anda gak bisa tahajud, teman-teman, di malam tadi, Anda gak bisa mutar ke malam yang sebelumnya. Makanya saya selalu katakan nih pada teman-teman, kalau punya kesempatan beramal, segera maksimalkan, karena itu gak akan berulang. Itu maksudnya. Di waktu itu berputarnya ke depan, bukan ke belakang. Nah, kalau dua hal bersanding bersamaan, yang satu bisa diakhirkan, yang satu tidak berulang, maka dahulukan yang tidak berulang, karena waktunya tidak akan kembali. Contoh paling gampang bagi anak-anak muda sekarang, atau misalnya bagi bapak-bapak atau yang lain. Kan ada yang suka olahraga, suka bola, suka macam-macam. Di tempat asalnya, itu dilakukannya nggak ada yang malam, sore, gitu kan? Atau waktu pagi, datang ke kita di konvert, waktunya jadi malam. Pertandingan bola, waktunya malam. Nonton malamnya, meninggalkan tahajud. Hasilnya kan bisa dilihat besok. Saya aja yang nggak nonton tahu, Madrid dikalahkan sama PSG, Ajax, 4-1. PSG dilumat sama MU, 3-2, 3-1. Habis kemudian 3-3 agregatnya, cuma kalah selisih golnya. Ya, maaf, kalah head-to-headnya. Saya tahu itu semua. Sampai Neymar ngamuk aja di Instagram, saya tahu. Ya. Tapi apakah saya nonton? Tidak. Ya. Saya tahu. Valentino Perez ribut sama Ramos, saya tahu. Ramos mau ninggalin Madrid, saya tahu. Ramos bilang, bayar gaji saya sekarang, kontak saya bayar. Dia kan, saya tahu. Mourinho ngomentarin, saya tahu. Zidane kasih 3 nasihat, saya tahu. Anda yang nonton belum tentu tahu. Ya. Tapi apakah nonton? Tidak. Kita bisa lihat besoknya, tapi tahajud gak akan berulang gitu. Ya, jelas ya? Nah, maka dari sini saya turunkan dulu teman-teman sekalian. Yang empat ini apa saja? Saya agak cepat ya. Minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu terus berputar, manfaatkan untuk beramal. Kalau ada kesempatan jangan ditinggalkan, karena engkau tidak bisa mengulangnya. Nah, di antara itu ada empat yang istimewa. Perhatikan baik-baik. Thalatha mutawaliyat, tiga berurutan. Dzulqa'dah, bulan ke-11. Dzulqa'dah. Dua, Dzulhijjah. Yang empat ini. Dzulhijjah, bulan ke-12. Sudah? Kemudian, Al-Muharram. Pakai alif lam. Al-Muharram. Jadi yang tepat itu penulisannya pakai al. Ya, Muharram sering disebutkan demikian. Tapi kalau ingin lebih tepat menggunakan al. Al-Muharram. Kemudian yang terakhir, Rajab Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab. Ini dia. Fokus. Jadi kalau kita sandingkan di ayat tadi, ada yang menyebut Ramadan, ada yang menyebut 4 bulan istimewa. Jadi kalau kita hitung, 1 tambah 4 berapa jumlahnya? 5. Nah sekarang, mari kita urutkan. Ramadan bulan keberapa? Oh, 7 apa 8? 9, tuh kan? Ramadan bulan 9. Terus, Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Ingat bukan Dzulqa'dah ya, yang tepat Dzulqa'dah. 11. Dzulhijjah 12. Al-Muharram bulan pertama. Baik, Rajab bulan ke-7. Ini di antara 5 yang diistimewakan, disyaratkan dalam Al-Qur'an, disebutkan, dirinci oleh Nabi. Pertanyaannya, fokus. Sekarang kita ada di bulan yang mana di antara 5 ini? Rajab. Itulah dasar tadi saya katakan kita sedang berada di bulan yang istimewa. Karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran, dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan Rajab, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak cukup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan Rajab itu? Karena keistimewaannya bukan amin. Amin, amin, bukan. Yuk, kita tanyakan dulu, ya Allah, apa keistimewaannya, apa ada amalan tertentu, apa yang harus dikerjakan, dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, yuk kita teruskan. Silakan. Bebas. Ya, alhamdulillah. Insyaallah, luar biasa. Ambil sap paling depan, cita-cita. Dari malam pengen ngapus. Ya, jazakallah khair. Antum dari mana? Dari Jogja. Masya Allah, langsung ke sini. Pakai motor. Masya Allah, buat ngapus dari Jogja ke sini. Tolong panitia, ini sahabat kita pertama yang mendapatkan ataisir insya Allah ya, hari ini. Dengan bukunya ya. Baik. Eh, mau tidak? Mau. Oh, mau. Baik. Sudah, lihat fokus ini. Teman-teman, pertama kembalikan dulu ke Quran. Surah ke-9 tadi, ayat 36. Nanti turunannya kita temukan dalam hadis Nabi, riwayat Muslim. Saya sebutkan yang sahih dulu ya. Nomor hadis 1960. Yang ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nanti dikuatkan syahidnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang ketinggalan jangan khawatir. Ini sudah saya siapkan. Saya tulis langsung, ada yang tulisan tangan. Ada yang saya print juga. Yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rawi-rawinya. Sampai di mana palsunya, siapa orangnya, di kitab apa. Ini semua ada di sini. Ya. Sampai yang bahasa Arab juga ada. Kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab. Khusus spesial, saya kasih tanpa harokat. Ya, alhamdulillah. Supaya bedain, ini bukan Quran. Yang Quran ada harokatnya itu kan. Jangan sampai baca tulis ini pakai mad lagi nanti. Rajabun maudhu. Dah, yuk. Bismillah. Saya mulai ke sini dulu. Yuk, keistimewaan pertama. Teruskan ayatnya. Teruskan. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fiyinna anfusakum. Ada ayatnya? Fala tazlimu fiyinna anfusakum. Teruskan. Yang Quran surah 9 ayat 36. Maka pertama, keistimewaan pertama, Allah menyampaikan khusus di bulan-bulan yang empat ini, dikenal dengan bulan hurum, tiga berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, plus dengan Rajab. Plus dengan Rajab yang kita sekarang ada di dalam. Ya. Baik. Maka pertama, kata Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan berbuat zalim khususnya di bulan-bulan itu. فَلَا تَظْلِمُوا. Jangan berbuat zalim. Satu, ini dia. Ada larangan langsung dari Allah menekankan khusus di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim dilarang di setiap bulan. Dilarang. Ya, maaf, dari bulan Al-Muharram sampai ke Dzulhijjah, setiap detiknya, menitnya, bahkan jamnya, bahkan semuanya dilarang berbuat zalim. Zalim itu secara ringkas, zalim itu bermaksiat. Maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Awas, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah tidak? Salah. Misal, gampangnya begini. Ini gelas menampung air untuk minum. Ada gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Salah tidak? Salah. Nah, kata Allah begini, maaf. Jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Dusta itu kan salah. Kata Allah ayatnya, jangan berdusta. Lalu ada orang berdusta. Salah tidak? Berarti orang itu zalim. Paham? Kata Allah, jangan mencuri. Ada orang mencuri. Ayatnya mengatakan jangan, tapi ayat itu dilanggar. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang Esa. Ada orang mengaku Allah Tuhannya. Tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Berarti orang itu zalim. Menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya. Sehingga ketika ayatnya tidak digunakan, dia berdusta. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim perbuatannya. Ketika zalim itu menjadi salah, maka kesalahannya disebut dengan maksiat namanya. Paham? Asa menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat. Perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat, zalim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah maksiat berarti melahirkan dosa, begitu rumusnya. Maksiat lawannya taat. Awas, awas, hati-hati. Taat melahirkan pahala. Lawan dari taat, maksiat, maksiat melahirkan dosa. Di Quran itu cuma ada dua. Imma taat untuk dikerjakan atau maksiat untuk ditinggalkan. Makanya agama itu sederhana, kerjakan, do it, kerjakan. Atau leave it, tinggalkan. Kalau ada perintah kerjakan, itu pasti amal soleh, taat. Kalau ada perintah tinggalkan, itu pasti maksiat. Contoh, kita ambil turunkan misalnya, taat terkait dengan ketaatan, perintah-perintah amal soleh. Amal soleh, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa. Ya, ada haji, ada umrah dan sebagainya, ada Al-Qur'an. Ini semua terkait dengan ketaatan. Perintahnya pasti kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Lebih dari itu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela, jangan. Hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jangan cela, jangan berselisih, jangan gibah, gosip, jangan bertengkar, jangan mencuri, jangan berzina, maksiat. Nah, kalau Anda bisa mengerjakan ini, berarti pahala. Awas, hati-hati. Kalau Anda bisa meninggalkan ini pun, berarti pahala. Karena perintahnya, kerjakan, tinggalkan. Ingat, pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan. Ingat ya, saya ulangi. Pahala bukan hanya terletak ketika Anda mengerjakan ketaatan. Salat dapat pahala, infak dapat pahala. Bukan hanya itu, Anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala. Teman-teman di kantor nih, lagi di kantor, lagi kerja. Ada yang ngajak Anda korupsi, disogok Anda, Anda menolak. Bukan cuma menolak, Anda dapat pahala saat itu. Ketika Anda diajak curang, ada tender, Anda diminta curang, Anda menolak. Begitu Anda menolak, Anda dapat pahala. Jangan dikira Anda menghindari maksiat saja, tidak. Karena rumus Qur'annya, begitu Anda meninggalkan maksiat, maka pahala diberikan kepada Anda. Sama ketika Anda misalnya, maaf, sedang lihat WhatsApp, nonton TV, ada videoton di jalan, ada tampilan-tampilan, aurat terbuka. Kemudian Anda palingkan wajah Anda, Anda hindarkan misalnya. Begitu Anda hindarkan, Anda dapat pahala di situ. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari. Bukan cuma itu persoalannya. Begitu Anda tinggalkan, pahala didapatkan. Ibu sedang kumpul-kumpul. Tiba-tiba begitu sedang kumpul, ada yang bergosip misalnya. Kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu Anda alihkan, Anda mendapatkan pahala. Jeng, kok pindah topik? Kenapa? Iya, saya lagi nyari pahala. Luar biasa. Emang pahala di mana belum ketemu? Jelas ya? Baik, jadi ini gambarannya. Lihat, sebaliknya, kalau Anda kerjakan secara berlawanan, maka konsekuensinya Anda mendapatkan dosa. Perhatikan, taat ini sifatnya dikerjakan. Tiba-tiba Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan. Harusnya sholat, tidak sholat. Harusnya infak, tidak infak. Misalnya. Harusnya puasa, dia tinggalkan. Harusnya bisa haji, dia sengaja tidak lakukan. Maka ketika perintahnya minta dikerjakan, Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan, maka maaf, rumusnya pun berlawanan. Maka lawannya yang datang dosa. Sama persis, ini perintahnya tinggalkan. Lalu ada orang kemudian mengerjakannya. Berlawanan dia lakukan. Kata Allah, jangan berselisih. Tiba-tiba Anda berselisih. Kata Allah, jangan mencela. Tiba-tiba ada yang mencela. Kata Allah, jangan mencuri. Tiba-tiba mencuri. Seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini, maka mohon maaf, terbalik dia. Yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan, maka dosa yang diraih di sini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah paham hukumnya, teman-teman sekalian, maka perhatikan baik-baik. Khusus di bulan-bulan yang empat ini, dan sekarang kita ada di salah satunya yaitu bulan Rajab, ketika ada perintah mengatakan, jangan kerjakan maksiat, jangan berbuat zalim. Kata para ulama tafsir, perbuatan zalim itu tidak mengenal waktu, kapan pun gak usah dikerjakan. Tapi ketika ada penekanan tertentu di bulan atau di waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa, maaf, keutamaan di bulan itu bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja, tapi pahalanya bisa dua kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan yang empat tadi, sekarang kita Rajab di dalamnya, dia berusaha meninggalkan maksiat. Misalnya maaf, mata dia jaga supaya di jalan gak ngelihat yang bermaksiat. Di handphone gak lihat yang bermaksiat. Begitu dia buka status media sosial, pengen lihat Akhyar TV yang muncul iklan. Aurat terbuka, gitu kan? Astagfirullah, Akhyar TV kok ada gininya? Bukan, itu iklan. Iklan. Maka Anda palingkan, gitu kan? Tutup kemudian ganti, langsung cari lagi. Ya. Dan tidak lambat. Tidak lambat. Astagfirullah. Tutup. Seketika palingkan. Begitu Anda tutup, itu pahalanya dua kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Di bulan ini, itu kata para ulama, ya ada nanti Imam Al-Qurtubi, ada beberapa syekh yang lainnya mengatakan, ketika Allah menekankan meninggalkan maksiat di bulan tertentu, itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bulan Rajab ini, kalau Anda bisa mengevaluasi diri, meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka diberikan pahala 2 kali lipat setidaknya dari hari-hari sebelumnya. Rumus pahala itu, kalau diberikan, setidaknya paling minimal 10. Quran Surah 6, ayat 160. Fokus, saya agak pelankan sedikit. Mohon maaf, tadi saya katakan saya mau bahasnya sekitar 20 menit. Ini sudah 30 menit, gak apa-apa? Gak apa ya? Baik. Saya gak minta dihapus yang itu. Baik. Semuanya aja mas. Semuanya. Ya semuanya gak apa-apa ya. Ya terima kasih. Ya. Ya. Terus dorong papan tulisnya, dorong masukin ke dalam. Masya Allah. Ya. Terima kasih ya. Ya, semangat itu penting, tapi terlampau kreatif juga masalah ya. Jazakallah khair. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Fala tadzlima. Kalau enggak salah tadi begini. Itu maksiat. Dosa. Maksiat dosa. Ini taat. Melahirkan pahala. Berselisih. Mencela. Gosip. Dan seterusnya. Saya tambahkan satu. Menghapus apa yang terhapus. Sudah. Zakallah khair. Canda ya. Tapi jangan diulangi. Nah, sekarang lihat rumusnya gini. Saya agak tenangkan sedikit. Kalau Anda mengerjakan ketaatan di hari-hari biasa, maka pahalanya standar. Ini 10. Sama meninggalkan maksiat di hari-hari biasa juga dapat pahala 10. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan maksiat karena Allah disebut amal soleh. Amal soleh punya pahala disebut dengan hasanah. Hasanah punya poin setiap satunya 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang bisa mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, amal soleh punya nilai hasanah, maka setiap hasanah punya poin 10. Poin itu dibawa ke akhirat. Jarak antara satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Jadi jangan kira hitungan 1 sampai 10 itu hitungan 1, 2, 3 sampai 10. Bukan. Banyak pahalanya. Maka kalau ada orang misalnya sholat tadi ya, orang misalnya puasa, orang misalnya baca Al-Quran hari-hari biasa. Hari-hari biasa, Senin, Kamis, kan? Baca Quran hari biasa, bulan-bulan biasa. Di luar yang 5 tadi, maka setiap satunya patuh pekerjaannya 10 nilainya. Sama, Anda menghindari maksiat, di kampus tidak bermaksiat, ya, diajak nyontek, Anda tolak. Ya, maaf, makap misalnya, LKS dan sebagainya, Anda tolak. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, Anda tolak. Itu dapat poin. Poin pahala. Anda di kantor, ada yang ngajak korupsi, ngajak nyogok, ngajak macam-macam, tinggalkan. Dapat nilai kebaikan, 10 poinnya. Tapi ingat baik-baik, ingat baik-baik. Begitu Anda mengerjakan keburukan, sholat tidak dikerjakan, maksiat malah dilakukan, maka rumusnya, begitu satu dikerjakan, 1 nilai dosanya. Tapi 1 itu jangan dianggap ringan, karena 1 itu akan mengambil pahala yang telah Anda dapatkan sebelumnya. Misal, maaf sekali ya, maaf. Ada orang sholat, begitu selesai sholat, membicarakan orang lain. Nggak tanggung-tanggung, imam yang dibicarakan. Tuh imam, kenapa sih bacanya tadi begitu? Iya ya, jelek banget ya, beda dari sebelumnya. Padahal Anda aja nggak mampu jadi imam. Nah, begitu Anda bicarakan demikian, itu pahala Anda ditransfer langsung ke imam tadi. Kenapa bicara begitu? Itu tadi imam, memangnya imam itu, memang kenapa sih nggak ada yang kemarin? Nambah lagi satu, pindah lagi ke yang lain. Awas hati-hati. Mereka kenapa? Bicara yang nggak baik, itu nggak boleh, itu dosa. Untung saya nggak seperti mereka. Mereka itu memang kurang bagus tuh ya. Ah, itu pindah lagi situ. Ah, jadi begitu itu kalimat disampaikan, pahala sholatnya seketika pindah kepada yang dibicarakan. Seketika. Itu langsung dipindahkan. Bukan cuma 1-2 lagi, semua pahala yang didapatkan pindah ke orang tadi. Awas hati-hati, jangan dikira mudah. Nanti di akhirat, timbangannya itu akan begini. Semua pahala dikurangin dosa. Ya, kadang gak sadar tuh, ada dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, sampai ke ujung kaki, kadang gak sadar. Ingat baik-baik ya. Bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan yang ini, tapi merespon maksiat pun itu ada dosanya. Nah, sebaliknya, kalau perbuatan ini dikerjakan atau ini ditinggalkan di waktu-waktu spesial, maka pahalanya beda dengan waktu biasa. Seperti apa contohnya? Ramadan. Ramadan itu kalau ini dikerjakan, nilainya 10 kali lipat dari hari sebelumnya. Jelas? Nah, sama persis juga dengan yang ini. Yang ini itu kalau meninggalkan keburukan, hari-hari biasa 10. Tapi kalau masuk kepada istimewa, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan dari yang 10 minimal 2 kali lipat. 2 kali lipat bisa 20 kebaikan. Jadi ini makanya ada yang menyebut Rajab itu bulan introspeksi. Ya, bulan introspeksi. Bulan muhasabah. Silakan evaluasi diri. Ada waktu kita untuk menilai. Coba tolong ya teman-teman, coba dicek dulu. Cita-cita mau kemana di akhirat nanti? Surga. Surganya apa? Firdaus. Mau bersama Nabi? Yang pengen semua itu boleh angkat tangan. Tuh, iya. Terserah mau angkatnya gimana. Mau begini, mau begini, mau begini. Pokoknya saya bicara surga, gak bicara yang lain. Bebas. Saya netral. Saya udah bosen dengan pertanyaan itu. Ustaz, sekarang ada tahiyatnya dua versi. Bagaimana? Ada tahiyatnya begini, ada tahiyatnya begini katanya kan. Udah lah, gak usah masuk ke urusan-urusan ibadah ini, seperti itu. Saya netral. Kemarin di PTM, saya nanya sholat subuh jam berapa? 4.40, 4.41, 4.42. Pokoknya saya gak pengen 1 dan 2, 4.40 udah cukup. Dah, nih. Anda pengen ke surga, surga Firdaus. Ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Pertanyaannya, bekal apa yang udah Anda siapkan sampai hari ini? Sedangkan rumusnya nanti kan, pahala, itu dikurangi dosa. Nah, sekarang jujur dah. Untuk ke surga itu kan bekalnya pahala. Amal soleh. Ke Quran surah kedua ayat 25. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kami telah siapkan surga untuk mereka. Jadi ke surga itu bekalnya pahala, amal soleh. Sedangkan, maaf sekali, dosa akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Neraka itu gak ada bekal lain kecuali dosa. Sudah. Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia, ingkar terhadap perintah kami. Disuruh kerjakan, gak mau. Disuruh ninggalkan, malah dilakukan. Orang-orang yang begitu, kasih kabar kepada mereka. Kami akan celupkan mereka ke neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya, udah pasti neraka. Orang banyak pahalanya, pasti surga. Orang setengah-setengah, ini 50, ini 50. Tempatnya A'raf. Di tempat antara neraka dan surga. Al-A'raf namanya. Makanya turun surah ke-7, Al-A'raf. Rahasianya di ayat ke-45 sampai 46. Dia nunggu di situ sampai selesai hisab. Baru setelah selesai hisab, dimasukin ke surga. Hisab itu kalau berlangsung sehari saja, nunggunya sampai 1000 tahun. Itu tuh. Sedangkan Anda, gak ada yang gak ngacung tadi. Semuanya pengen ke surga, bekalnya Firdaus. Kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala. Awas, dosanya tipis. Kalau bisa gak ada. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang dosanya tipis? Angkat tangan. Ayo. Ayo, saya pulang. Siapa yang gak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Siapa yang sedikit? Yang banyak? Yang banyak sekali? Tuh. Kan pengen ke surga, dosa banyak, gimana? Ketawa lagi. Enggak, saya pengen merenung coba. Coba renungkan. Karena kita memilih atau tidak, pasti wafat. Pasti wafat. Dan itu pasti niscaya. Ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini. Saya dapat telepon dari ibu, kita ngobrol. Ngasih tahu, nak, kemarin ibu Fulana yang punya majlis ta'lim itu, Masya Allah katanya. Beliau punya anak kan, jadi begitu kemudian sedang mengaji, beliau di sampingnya sambil istirahat dengar anak yang ngaji. Ya, kemudian ketika mengaji itu kata beliau, enggak dibaca panjang, nah, bacanya pendek biasa aja. Begitu dibaca pendek, ngaji lagi, suara ibunya sudah enggak ada. Tiba-tiba dilihat sudah meninggal, senyum begini. Demi Allah, tidak ada suara nafas tersendat, tidak ada apapun, enggak ada sesak, enggak ada apa-apa. Dia tiba-tiba senyum meninggal. Dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya dalam keadaan mengaji itu, luar biasa. Dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang. Suatu saat kita pasti akan pulang. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang pengen ke surga, ketika pulang nanti bekalnya siap belum? Nah, kan rumusnya begini tadi, sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa, ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba, itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya ini berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan, bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu gak sadar, karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu gak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih, saya kasih sebulan nih, yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariah. Jariah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini. Kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50 ribu, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai kemudian itu untuk beli makan. Makan, makan, makan. Energinya kumpul. Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran. Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habis, habislah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50 ribu itu, kemudian maaf, belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi. Punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian, habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50 ribu, nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala, tadi nutupin dosa-dosa tadi. Tutup, tutup, tutup, tutup. Allah kasih waktu khusus. Kata Allah, nih saya hidupkan, kamu belum sampai ajalnya, saya kasih waktunya nih, untuk kamu tutupi semua maksiat itu, supaya pahalanya berlipat. Begitu pahala berlipat, dosa dihapuskan. Kalau Allah sudah sampaikan Anda ke bulan Rajab, Anda belum evaluasi juga, Anda butuh berapa waktu lagi untuk bisa mengevaluasi diri? Kurang cinta apa sih Allah sama kita? Makanya ketika Nabi meminta Umar, mengatakan, "Hey Umar, siapa yang paling kamu cintai? Keluarga saya, bapak saya, ibu saya." Baru ditempatkan Allah dan Rasulnya. Ya, saya belum mendengar. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Sampai Umar mengatakan, "Tidak ada yang paling saya cintai kecuali Allah dan Rasulnya, baru keluarganya." Kata Nabi, ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermakna, teman-teman sekalian, "La yatimmu ahadukum." Atau dalam riwayat lain, tidak sempurna keimanan seseorang. Awas, hati-hati, sampai dia mencintai, menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya. Sampai dia lebih menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya. Dicinta Allah itu lebih pada yang lain. Apa tandanya? Amal soleh. Begitu Anda sedang bekerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda cinta Allah, betul. Tinggalkan apa yang Anda kerjakan. Kerjakan dulu perintah Allah. Kecuali pada aspek-aspek yang darurat sifatnya, yang Allah perkenankan. Dokter sedang tindakan, sedang operasi. Baru dibuka perutnya, jantung kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, panggilan Allah sudah tiba. Wah, begitu balik lagi kacau gitu kan keadaan. Nah, itu boleh istisna namanya. Nah, saya pengen katakan, ada peluang di bulan Rajab ini untuk mengevaluasi diri. Pahalanya banyak, jangan berbuat zalim. Sebaliknya, ada orang dikasih kesempatan, tinggalkan maksiat, saya gandakan. Malah bermaksiat. Seakan-akan nantangin Allah. Saya kasih kesempatan ninggalin maksiat, saya gandakan pahalanya. Dia sengaja maksiat. Mata pakai maksiat lagi, telinga dengan maksiat, sampai ke ujung kakinya. Maka kata para ulama, orang seperti ini, ketika dia diberikan kesempatan untuk meninggalkan maksiat, malah dia kerjakan, maka dosanya berlipat dari hari sebelumnya. Jadi bulan ini, kalau Anda meninggalkan maksiat, pahalanya berlipat. Kalau Anda berbuat dosa, pahalanya berlipat. Maaf, dosanya berlipat. Kalau Anda berbuat taat, dengan meninggalkan maksiat, maka pahala berlipat. Kalau Anda sengaja mengerjakan maksiat di bulan-bulan ini, bulan Rajab, Anda kerjakan maksiat, maka dosanya pun berlipat dari sebelumnya. Cukup satu dosa, itu bisa menyebabkan Anda terhambat ke surga. Sekarang dosanya berlipat, Anda masih kerjakan juga, dan Anda pengen ke surga. Allahu Akbar. Mana penghapus? Tuh, sampai kaget itu tutup. Maka, yang penting dikerjakan di bulan Rajab ini teman-teman sekalian adalah bagaimana mengevaluasi diri dengan memetakan dua hal. Ini sunnahnya. Ini yang Nabi kerjakan. Satu, jauhi maksiat. Coba cek kebiasaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang biasa ditonton? Coba lihat tayangan televisinya. Kalau yang banyak tampil aurat, tampil yang jelek-jelek, sudah tinggalkan, tutup, tutup. Pahalanya banyak. Ya, awas yang biasa dengar, dengar yang tidak baik, tinggalkan. Sekarang alihkan pada yang baik-baik. Tutup, tutup, tutup, tutup, jauhi, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Langkah dipakai melangkah kemana? Ayo. Terus, terus, terus, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, jauhi. Maka pahala datang. Nah, biasanya begini, biasanya Allah kan ciptakan segala sesuatu berlawanan. Quran surah 51 ayat ke-49 paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Segala hal saya ciptakan berlawanan, berpasangan supaya kalian itu tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, jantan pasangan betina, putik pasangan benang sari. Sama maksiat itu punya lawan namanya taat. Ada lawannya. Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu, ada pasangan dalam bentuk lawan, lawannya hitam, lawannya putih, kan? Nah, ini enggak bisa bersatu dua-duanya. Awas, awas, hati-hati. Taat lawannya maksiat. Pasangan yang dimaksudkan lawan, tadad dalam bahasa Arab. Enggak bisa menyatu. Maka biasanya ini akan saling mengalahkan. Kalau yang satu unggul, yang lainnya turun. Yang satu turun, yang lain naik. Demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiat, maksiat yang ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau enggak percaya silakan. Kalau orang sudah terbiasa menghindari kosakata yang kotor, maka di lisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, maaf, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan enggak suka. Saya sering katakan kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahramnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istri sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Coba cek berapa banyak Anda menggali status di media sosial. Silahkan cek berapa banyak wajah-wajah yang seharusnya tidak dilihat Anda lihat dan seterusnya. Ini gambarannya. Anda tinggalkan ini, ya di bulan-bulan ini, pahala dapatkan, maka konsekuensinya taatnya pasti akan bertambah. Ini rumus ya, jadi mustahil ada orang meninggalkan maksiat, taatnya tidak naik, itu mustahil. Mustahil. Jadi di bulan Rajab ini, yang harus Anda kerjakan, tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. Cara paling cepat, tinggalkan maksiat, maka ini akan naik. Nah, ada satu rumus, yang saat ibadah ini dikerjakan, rumusnya dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah, yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan, dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu namanya puasa. Cuma puasa. Yang saat dikerjakan pada saat yang bersamaan, maaf, orang yang puasa, saat mengerjakan puasa itu pada saat yang bersamaan, sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silakan kalau tidak percaya. Anda tidak puasa, belum tentu bisa memberi. Silakan cek. Ada yang di depan mata minta, Pak, minta, Pak, minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak didata. Berapa yatimnya, berapa duafanya. Silahkan cek saat Ramadan. Bukankah Anda mendata berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin? Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca, baca, baca, baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat, biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda kerjakan. Jadi puasa itu, pada saat yang bersamaan ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa pasti meninggalkan maksiat. Enggak ada orang puasa sengaja ngerjakan maksiat. Enggak ada. Dan dia akan jaga. Silahkan cek. Lisan mau berdusta dipancing-pancing. Enggak mau. Ya, lihat. Mau marah, ditahan. Kenapa? Takut batal puasanya. Itu latihannya. Maghrib jam berapa sekarang? 18.17, 18.19, 18.20. Ya. Kita ambillah pertengahan. 18.18, jam 6 lewat 18. Maghrib jam 18.18. Ada orang mencela Anda habis-habisan jam 18 lewat 15. Tinggal 3 menit lagi maghrib. Wah, Anda diprovokasi. Dasar begini, begini. Dihina habis-habisan Anda. Dihina habis-habisan. Tapi Anda gak membalas. Padahal biasanya temperamen. Ditanya, kenapa gak balas? Ah, nanti habis buka. Habis buka. Takut batal puasa. Itu makanya cara terbaik berevaluasi diri itu saat puasa. Puasa, tahan maksiat, kerjakan semua nilai ketaatan-ketaatan. Makanya disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis 1960, riwayat Sayyidah Aisyah, dikuatkan oleh keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi itu teman-teman sekalian, ya, sering meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum. Bulan hurum. Ya, bulan hurum. Termasuk bulan Rajab. Ya, kata Sayyidah Aisyah, termasuk juga kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya kadang melihat Nabi SAW sering puasa, seakan-akan gak buka. Tapi juga sering melihat beliau buka, seakan-akan gak puasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya, kalau Anda ingin kemudian meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, seperti bulan Al-Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, itu silahkan, boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada kekhususan mengkhususkan puasa di satu bulan saja, tidak. Tapi kalau Anda ingin tingkatkan puasa, silahkan. Ini dalilnya yang sahih. Apa dalil sahihnya? Tadi saya bacakan. Ya, pertama, isyarat ayat Qur'annya menyebutkan demikian. Yang kedua, untuk puasanya hadis Muslim, nomor hadis 1960. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang empat tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas, seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa, cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen ayam bilbit, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi. Karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada empat. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, tiga Al-Muharram, keempat Rajab. Paham? Nah, tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya, sungainya sungai Rajab. Ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Nah, jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum. Seperti keutamaan di tiga bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya. Dan pahala Allah berikan kepada Anda. Contoh, Anda pengen sholat malam, silahkan sholat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan lainnya, silahkan. Ya, sholat pertengahan malam, silahkan. Tahajud, silahkan. Ba'diyah maghrib, silahkan. Ba'diyah isya, silahkan. Tapi kadang-kadang, teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasinya dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini? Siapa yang menunaikan sholat di malam Jumat di bulan Rajab? Di antara isya kemudian sampai dengan kefajarnya. Dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah. Kemudian dibacakan surat A, surat B, sampai dengan kali ikhlas, sampai yang lainnya. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Nah, ini hadisnya hadis palsu. Ya, hadisnya hadis palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya, 7 kitabnya. Di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada At-Tashi'ashar al-Mashiyah Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir al-Salafi, Fadailu Syahir Rajab al-Hasan ibn Muhammad al-Khilal, Fadl Rajab Abu Qasim ibn al-Asakir, Al-Amali al-Khamisiyah, karangan Yahya bin al-Husain al-Shajari al-Jurjani, Syu'abul Iman, karangan al-Bayhaqi, At-Tadwin fi Akhbari, Qazwain, karangan Abdul Karim al-Rafi'i, Fadailu al-Awqat, karangan al-Bayhaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadis yang maudhu, palsu. paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi. Ini hadis, hadisnya dhaif ya. Ya, hadisnya palsu. Jangan dipakai sebagai rujukan. Bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan. Jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Ah, cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Ah, jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas, hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jadi jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya, hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Jadi kalau pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustadz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran-anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan, mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham sampai sini? Jadi kalau saya tanya, boleh enggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh enggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh enggak sedekah di bulan Rajab? Boleh enggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Ah, itu yang dalilnya bermasalah. Paham sampai sini? Jadi itulah asal-muasalnya, runtutan ayatnya sudah ada jelas, hadisnya sudah ada, yang palsu sudah ada, yang sahih juga ada, yang sahih dijadikan acuan, yang kemudian dhaif atau palsu kita tinggalkan. Sepakat sampai sini? Maka kalau sudah sepakat, yang tidak sepakat kita tinggalkan dan tidak ada pertanyaan lagi sampai harus diulang ke tahun depan. Jelas ya? Baik. Paham sampai sini? Nah, itulah mukaddimah kita pada pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk pada materinya. Ini baru mukaddimah. Bismillah. Ini saya hapus ya. Bismillah. Mohon maaf, saya tadi agak percepat ya. Karena sering ada pertanyaan, karena itu saya jelaskan terlebih dahulu. Materi kita sesungguhnya tentang amalan pasca sholat. Telah sampai pada bacaan Nabi. Saya hanya akan menyampaikan kurang lebih sekitar 20 menit saja. 10 menitnya saya berikan kesempatan untuk diskusi. Kalau ada yang bertanya, Anda siapkan, nanti kita jawab insyaAllah ya. Baik. Saya harus terangkan dulu ini karena supaya sesuai dengan materi yang kita sampaikan ya. Minimal ada jawaban ketika Anda nanti pulang ya. Materinya apa? Amalan pasca sholat. Kesimpulannya apa? Puasa Rajab boleh. Kan hubungannya gak ada gitu kan. Ya, saya agak cepat ya. Amalan pasca sholat. Subnya tentang ragam rizki dalam Al-Quran. Ragam rizki dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya akan lebih lambat untuk menguraikan supaya mudah untuk dipahami. Hati-hati, pembahasan ini akan melahirkan rahasia besar yang tidak banyak orang mengetahuinya. Orang dulu sudah praktekkan dan berhasil, dan kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita juga ya. Perhatikan sini. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925, yang telah kita bahas di pertemuan lalu, bahwa ada doa yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai menunaikan salat. Doanya sangat singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan mohon terima amalan hamba ini. Kemudian ada rumus dalam Al-Quran, setiap doa kalau sudah dipanjatkan, maka mesti diikhtiarkan. Karena doa itu bersanding dengan ikhtiar. Mustahil Allah sekadar mengabulkan kalau tidak ada ikhtiar. Misal, saya telah contohkan Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35-37. Ibunda Maryam Hanna bermohon kepada Allah. Sejak mengandung, ya Allah, mohon jadikan anak ini anak yang saleh, terjaga dari maksiat, dekat denganmu. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Awas, hati-hati. Ketika kemudian dilahirkan setelah berdoa itu, kemudian bertahap lahir, maka apa yang dikerjakan? Beliau ikhtiarkan doanya dengan ikhtiar yang luar biasa. Supaya anaknya saleh, dicari pengasuh yang saleh. Nabi Zakaria. Makanya saya sering katakan, kalau Anda pengen anaknya baik, maka cari guru-guru yang baik. Anak ingin pintar, cari guru yang pintar. Anak ingin pintar dan baik, maka cari guru yang pintar dan baik. Sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Yang kedua, ibu bapaknya bikinkan mihrab, tempat untuk belajar khusus dan tidak terganggu dari perbuatan yang kotor. Ini rumus pada kita. Begitu anak lahir, Anda didik, carikan guru yang baik, cari sekolah yang baik, yang selain membuat dia pintar, dekat mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus. Tapi poinnya, doa tidak dicukupkan dengan permohonan, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar. Maka demikian pula ketika kita meminta, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana cara mendapatkan ilmu sesuai dengan doa yang telah kita mohonkan. Nah, ketika kita berkata, ya Allah, anugerahkan saya rizki terbaik, maka Allah tawarkan, ini ada 8 jenis disebutkan dalam Al-Quran. 8 jenis rizki yang kalau kemudian kami lakukan, kamu lakukan ikhtiarnya dengan 8 cara ini, maka kata Allah, saya akan limpahkan kepadamu rizki tanpa batas. 8 jenis ini, sebagian telah kita bahas. Kemarin kita bahas rizki dengan cara bersyukur. Sekarang kita akan bahas satu rahasia dalam Al-Quran, yang kalau Anda lakukan ini, maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu, tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya. Jadi, yang dapat satu orang, yang mengerjakan satu orang, tapi yang kebagian hampir semua yang terkait dengan kehidupannya. Bapaknya bisa dapat, ibunya dapat, yang hebat, adiknya dapat, kakaknya dapat, temannya bisa dapat, gurunya bisa dapat. Rahasianya ada di Quran surah 17 ayat 31. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Saya turunkan ini. Ikhtiarnya Quran surah, saya agak cepat ya, mohon maaf. Quran surah ke-35 ayat ke-28. Kemudian yang kedua bisa diturunkan ke Quran surah ke-35 juga ayat 32. Turunan yang ini Quran kita ambil surah ke misalnya 54 ayat 17, ini selalu terbawa 22, 32, 40. Kemudian turunan akhirnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau Anda naikkan ke sini, yang ketiganya Quran surah ke-4 misalnya ayat ke-69. Kemudian turunan yang keempatnya bisa diambil Quran surah ke-49 ayat 13. Kalau pengen rumus paling cepat juga bisa Quran surah ke-30 ayat 21. Ya. Ini 5 caranya. Anda kan berdoa, ya Allah, anugerahkan saya rezeki terbaik. Lalu Allah berikan jalan, 8 jalan. Ini cara mendapatkan rezeki terbaik. Kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan ini, awas. Kata Allah, saya buka 8 jenis. Kalau kamu kerjakan ini, bukan cuma kamu yang dapat. Orang-orang di sekitar kamu pun akan mendapatkan bagiannya. Baik. Apa di antaranya? Ya, nomor selanjutnya, sebelumnya telah kita bahas bagian-bagian yang lain. Sekarang kita masuk pada yang lainnya. Quran surah 17 ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Ada ayatnya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ada ayatnya? Baik, perhatikan baik-baik. Saya buka sedikit dulu pendahuluannya. Dulu zaman-zaman jahiliyah, bahkan bukan hanya di lingkaran Arab, sampai ke Eropa, sampai dengan lingkup sebagian besar dunia, itu kalau ada orang tua kemudian melahirkan anaknya dan merasa bahwa ekonominya terhimpit, tidak terlampau kuat, hartanya merasa belum cukup untuk bisa menghidupi anaknya, maka tidak ada pilihan di benak mereka kecuali untuk menghabisi anak keturunannya. Bunuh. Ada yang dikubur, ada yang sengaja dibekap, intinya dihabisi, selesai. Ya. Jadi dia merasa, wah, oh, ini susah nih, saya aja hidup susah, bagaimana dengan anak ini? Ya, tapi anehnya kok pengen punya anak gitu kan? Baik, jadi sudah dia mendapatkan keturunan, keturunan itu kemudian dibunuh. Karena khawatir dia tidak akan mendapatkan jaminan rizki yang baik di masa depan. Maka Allah tawarkan satu hal yang sangat luar biasa, dibuat dalam bentuk pernyataan yang sangat tegas, tapi isinya sangat mendalam. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, lihat kalimatnya, wala taqtulu auladakum. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu. Sikap umatmu, sikap umat Islam, sifat hamba-hambaku yang beriman harus beda dengan mereka yang belum beriman. Mereka yang tidak beriman tidak yakin dengan qada dan qadar. Mereka yang belum beriman tidak tahu dengan caranya rizki didapatkan. Mereka yang belum beriman tidak tahu caranya bagaimana cepat mendapatkan rizki. Kamu yang sudah beriman mesti beda dengan mereka. Perlakukan anak-anak dengan baik, sayangi mereka dengan baik, rawat dengan baik. Jangan khawatir masalah rizkinya. Kata Allah, ketika saya anugerahkan keturunan bagi setiap hamba-hambamu yang beriman. Lihat baik-baik kalimatnya. Ketika saya berikan satu nikmat pada hamba-hambaku yang beriman, mendapatkan keturunan, maka saya sudah jamin rizkinya dari setiap yang dilahirkan itu. Saya jamin rizkinya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang melahirkan dalam suasana bahkan ekonominya terasa kurang dan sebagainya, jangan khawatir, kata Allah, setiap makhluk gak mungkin hidup kecuali punya rizki. Jangankan manusia, hewan ada. Yang melata ada. Pertemuan lalu saya gambarkan bagaimana cicak dengan nyamuk. Cicak dapat rizki, rizkinya nyamuk. Nyamuknya terbang, cicaknya tidak. Kan Allah hanya perintahkan kamu merayap walaupun di dinding, walaupun cuma diam-diam. Nyamuknya datang, bukan kamu yang mendatangi nyamuk. Silakan cek. Cicak-cicak di diam-diam, datang seekor. Perintah Allah, kamu merayap, dia merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk jadi perintahkan oleh Allah datang ke cicak. Coba bayangkan, datang seekor nyamuk, setelah itu, silakan. Ayo tangkap. Ya. Apalagi manusia. Tapi yang paling menarik, bagi orang beriman Allah yakinkan. Perhatikan kalimatnya. Nahdu narzukuhum wa iyyakum. Kata Allah, saya buka satu rahasia. Saya berikan kesempatan, saya bahkan bukan sekedar memberikan rizki kepada anak yang dilahirkan itu. Tapi saya akan berikan rizki kepada mereka yang kamu pun akan mendapat bagian dari rizki itu. Jadi ketika Allah berikan rizki kepada anak-anak yang dilahirkan itu, yang hebat bapaknya kebagian dari situ. Ibunya dapat, kakaknya dapat, adiknya dapat, tetangganya dapat, gurunya dapat. Pertanyaannya, apa rizki yang dimaksudkan sampai anaknya dapat, keluarga dan kerabatnya bisa ikut menikmatinya. Maka dirincilah kemudian di ayat-ayat yang lain. Ada rizki yang Allah turunkan pada anak, orang tua dan kerabat bisa ikut mendapatinya. Pertanyaannya, bagaimana menyiapkan seorang anak, atau dua orang anak, atau semua anak yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dia mendapatkan rizki yang dimaksudkan. Begitu dia dapat, orang tua dan kerabatnya ikut bisa menikmatinya. Dan hartanya halal dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang, jika Anda punya titipan dari Allah, ada anak-anak, ada cucu dan sebagainya, pertanyaannya bagaimana menyiapkan anak yang seperti ini? Maka pilihannya, rinci ke ayat-ayat yang lainnya. Satu, Quran surah ke-35 ayat ke-28. Kalau Anda ingin mudah mendapatkan rizki, diantaranya bisa Allah turunkan lewat keturunan. Dia dapat, Anda mendapatkan bagiannya. Pada antara cirinya, yuk. Quran surah 35 ayat 28 paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke tengahnya, ke tengah ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh di antara yang punya sifat khasyah, khasyah itu maksudnya kedekatan yang sangat dengan Allah sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah. Ya. Awas, khasyah itu kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya, takut kalau dinilai salah oleh Allah. Jadi kalau bicara, hati-hati. Takut yang keluar di lisannya itu keliru. Takut salah. Kalau bicara itu ditimbang-timbang dulu. Ini kafirnya diganti gak kata-katanya ini? Ganti gak? Gitu kan? Timbang-timbang dulu. Ah, takutlah. Kalau saya ganti nanti jadi masalah gitu kan? Allah gak suka dengan saya. Ya. Timbang-timbang. Ingat-ingat. Jadi mustahil mengeluarkan fatwa yang kemudian bertentangan dengan hukum Allah. Jangankan itu, mau bicara saja timbang-timbang dulu, takut kalau Allah enggak ribok, dilihat dulu gitu. Itu namanya khasyah. Mau sholat takut terlambat, jadi jangankan azan, sebelum azan dah siap-siap, khasyah. Sehari baca Quran dilihat, dipahami isinya, lihat, takut, kalau punya harta takut Allah enggak ridho, makanya dirinci bagaimana saja mengeluarkan harta yang disukai oleh Allah. Misal, kalau infak, bagaimana infaknya, untuk keluarga seperti apa, terus dirinci, itu khasyah namanya. Nah, puncak khasyah itu akan didapatkan oleh satu golongan di luar para nabi dan rasul, namanya ulama. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah yang mendalam kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul, bukan cuma pintar. Kalau yang hafal Quran dengan ayatnya, nomornya, halaman, pojok kanan atas, kiri bawah, agak ke tengah sedikit, banyak yang begitu. Banyak. Tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Demi Allah saya katakan belum tentu. Jangan fanatis, jangan banyak terpukul. Lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah. Punya sifat khasyah atau tidak. Bagaimana ketakutannya, bagaimana ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul, coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di poinnya, ulama. Bagaimana menjadi ulama ini? Kemudian diturunkan di Quran, surah ke-58, ayat ke-11. Diturunkan di Quran, surah ke-9, ayat 122. Dirinci di hadis riwayatnya Ibnu Majah, nomor hadis 233, Rawinya adalah sahabat bernama Abu Darda. Inilah dia keutamaannya. Kemudian dicontohkan lewat seorang sahabat Nabi namanya Abbas. Contohkan oleh sahabat Nabi namanya Umar. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Amr. Dicontohkan oleh seorang perempuan sahabat Nabi, single parent, namanya Malikah. Punya suami namanya Malik. Punya anak namanya Anas. Malikah punya anak namanya Malik. Anas. Abbas, Umar, Amr punya anak namanya Abdullah. Lihat baik-baik. Di Quran surat 35 ayat 28 disebutkan, ulama itu kalangan yang sangat dekat dengan Allah. Dekat Allah. Sekarang lihat rumusnya nih, pelan-pelan. Bukankah orang yang dekat dengan direktur mudah mendapatkan kenikmatan di kantornya? Bukankah orang yang dekat dengan pejabat mudah mendapatkan akses jabatannya? Betul? Bukankah orang yang dekat dengan ustadz mudah mendapatkan akses ke ustadz? Bukankah orang yang dekat dengan majlis taklim mudah mendapatkan akses di majlis taklim? Sekarang kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Siapa pemilik ilmu? Siapa pemilik rezeki? Siapa pemilik kemudahan? Maka secara logika sederhana, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, maka tidak usah berpikir tentang rezeki, karena sebelum dia pikirkan, Allah sudah penuhi semua kebutuhannya. Maka tidak ada yang paling dekat, kata Allah, dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kalangan para ulama. Makanya di hadis Ibnu Majah, nomor hadis 233, disampaikan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi SAW, para ulama itu disebut pewaris para Nabi. Perhatikan kalimatnya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran. Walakinnahum warathul ilba. Fahadzuhu bihadzin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Di para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Makanya kalau Anda pengen, kata Nabi, perhatikan kalimatnya, ambillah ilmu warisan nabi itu. Nih saya tanya ya, antum ya. Antum dapat warisan dari orang tua. Orang tua antum nih, bukan nabi, bukan rasul, mewariskan-wariskan harta 1 miliar. Mau diambil enggak? Ambil. Sekarang nabi antum ngasih warisan, mau diambil enggak? Ambil. Manusia biasa ngasih warisan diperebutkan. Masa warisan Nabi gak direbutin? Kalau orang akalnya sehat, kalau orang pintar, perhatikan baik-baik. Orang pintar itu pasti akan memilih yang paling prioritas. Ini orang biasa ngasih warisan direbutin. Kenapa Nabi yang super, Nabi yang istimewa ngasih warisan gak pada direbutin? Ini ada warisan Nabi, namanya ilmu. Orang yang dapat ilmu disebut dengan alim, jamaknya ulama. Kata Nabi, ulama itu pewaris saya. Saya enggak wariskan uang, saya enggak wariskan harta, dinar dan dirham. Saya wariskan ilmu, ambil itu. Ketika ilmu itu diambil, maka Allah akan angkat derajatnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman plus Allah memberikan tambahan derajat pada orang-orang yang mendapatkan tambahan pengetahuan. Di orang berilmu itu ketika dia naik status jadi ulama, alim, dekat dengan Allah, pewaris Nabi, Allah angkat derajatnya. Begitu derajat diangkat, angkat derajatnya, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada hamba biasa. Silakan cek. Ingat ya, kalau Anda diangkat derajat oleh manusia, belum tentu manusia lain mengenal Anda. Anda disanjung oleh orang tanah kusir, orang tanah suci, belum tentu kenal Anda. Silakan. Ana Saiful min Bendi tanah kusir. Tanah kusir kata orang Arab. Tak kenal. Tanah kusir. Silakan. Jangankan tanah suci ya, tanah abang yang enggak kenal itu kan. Anda pindah lagi enggak ada yang angkat. Tapi kalau Allah angkat derajat Anda, siapa yang tidak menyanjung Anda? Silakan cek. Melewati zamannya masih dikenal. Silakan. Anda kenal Umar bin Khattab? Kenal. Padahal mimpi aja enggak pernah ketemu. Lihat aja enggak kenal tuh. Dah lewat 15 abad. Beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi sekarang masih dikenang. Ali bin Abi Thalib dikenang. Sekarang kita ambil yang bukan sahabat. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Bukan kalangan sahabat. Dikenal sampai sekarang. Ar-Rafi'i dikenal. Orang-orang soleh dikenal. Bahkan yang hidup kemudian, yang baru wafat beberapa masa lalu, masih dikenal. Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya dikenal. Profesor Wahba Az-Zuhaili dikenal. Ya orang-orang mengetahuinya, diangkat oleh Allah. Kalau sudah diangkat, sudah enggak ada yang bisa menolaknya. Ya jangankan kawan, lawan pun menuliskannya. Tanyakan pada orang-orang di barat, tahu Umar enggak? Tahu. Mereka tahu tuh. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya, dikenal oleh mereka. Bahkan karya mereka dijadikan rujukan di Eropa. Silakan cek Ibnu Sina Avicenna, dipakai karyanya sekarang. Ibnu Rushdi jadikan rujukan sekarang. Siapa mereka? Orang-orang yang bukan sekedar mendekat kepada Allah lewat ibadahnya, tapi mereka disiapkan jadi ulama di masa depan. Rumus ini ketika turun ayat jadi disampaikan, kemudian dipraktekkan bagaimana cara mengejarnya, maka para sahabat sebagian dari mereka menyiapkan keturunannya menjadi ulama di masa depan. Siapa di antara mereka? Ada yang laki-laki seperti Abbas paman Nabi, seperti Umar sahabat Nabi, seperti Amr bin As sahabat Nabi. Mereka menyiapkan anaknya, mesti ada di antara anak saya yang menjadi ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada bu perempuan single parent namanya Malika, suaminya sudah meninggal dunia. Begitu melihat peluang ini, langsung menyiapkan anak yang namanya Anas mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti menjadi alim, ulama dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik ini. Kalau anak-anak yang lain dibawa bapaknya taklim pulang, Abbas nyimpan anaknya di majlis Nabi. Abbas, paman Nabi. Saya gak bisa nih ikut terus majlis Nabi, saya punya kesibukan, saya kerja, saya bisnis. Tapi saya belajar, weekend saya ke tempat Nabi. Apa yang terjadi? Nabi wafat, hafal 200 hadis. Bayangkan, paman Nabi, pengusaha, kaya, hartanya banyak, masih sempat datang ke taklim. Nabi meninggal, hafal 200 hadis. Paman Nabi. Antum paman Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Bayangkan, sibuk apa antum? Sekaya apa? Antum dengan Abbas masih kaya Abbas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Surga Abbas ada jaminan, antum belum ada. Abbas hafal 200 hadis, ampun antum hafal berapa hadis? Enggak, coba-coba kita renungkan itu teman-teman. Coba tanyakan kembali. Tapi yang paling dahsyat itu cara berpikirnya begini. Saya cuma hafal 200 nih, saya hafal sedikit-sedikit, cuma sepekan datang. Anak saya mesti lebih daripada saya. Dia harus mendapatkan yang lebih daripada saya. Bapaknya itu pengusaha, Pak, orang kaya. Tapi belum mengerti anak saya akan dapat rezeki lebih cepat daripada saya. Dia dapat, saya dapat bagiannya. Perhatikan. Maka beliau investasikan anaknya, Abdullah, untuk ikut di majlis Nabi. Titipkan di majlis Nabi. Berangkat bapaknya, dia tetap belajar. Belajar, belajar. Nabi wafat, bapaknya hafal 200 hadis, Abbas. Anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Dan usianya masih 13 tahun. Hafal 2000 hadis. Nah, rumusnya apa? Rumusnya dalam ilmu hadis, kalau ada seorang ayah, bahkan ibu, ya, perhatikan, orang tua, mendidik anaknya sampai kemudian anaknya bagus, tahu hadis, dan seterusnya, meriwayatkan, maka nama anaknya akan dihilangkan. Nama bapaknya disebutkan. Makanya ketika Abdullah anak laki-lakinya Abbas, hafal hadis, diriwayatkan oleh orang setelahnya, maka Abdullahnya dihapus. Disebutkan inisialnya anak laki-laki. Diturunkan bapaknya. Bapaknya namanya Abbas. Anak laki-laki bahasa Arabnya Ibnu. Ibnun anak laki-laki. Maka dikenal Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Bin itu singkatan dari Ibnun. Disingkat bin. Bin itu anak laki-laki. Anak laki-lakinya Abbas. Ibnu Abbas itu anak laki-lakinya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Kenapa dihilangkan anak laki-lakinya disebutkan bapaknya? Untuk menunjukkan kesan bahwa, perhatikan baik-baik, anaknya bisa seperti ini karena peran orang tuanya. Yang kedua, ingin menunjukkan isyarat, begitu hadis ini diriwayatkan, dipelajari oleh orang-orang, maka bukan cuma Abdullah yang dapat, bapaknya pun kebagian dapat dari pahala yang telah dapatkan anaknya. Bayangkan, bukan cuma dunia, rezeki akhiratnya pun dapat. Begitu anaknya dapat pahala, bapaknya kebagian di situ. Perhatikan baik-baik. Sekarang berapa banyak orang yang mengaji hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar bin Khattab, saya pengen lebih daripada Abbas. Abbas anaknya datang ke majlis ilmu. Anak saya harus ngintip Nabi sejak berangkat dari tempatnya. Bikin beliau rumah saat di Madinah. Di depan rumahnya Nabi SAW. Dibikinkan kamar. Kamar anaknya menghadap ke arah rumah Nabi. Dibikin jendela. Jadi tahu persis. Begitu kemudian Nabi keluar rumah, sudah tahu bagaimana cara jalannya. Cara nengoknya. Seperti apa kemudian Nabi bersikap sampai ke majlis ilmu. Makanya anaknya Umar lebih banyak hafal hadis dibandingkan anaknya Abbas. Anaknya Abbas hafal 2000 hadis, anaknya Umar 2800 hadis. Anaknya Amr, lihat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Abbas tahu kemudian hadis, tahu tafsir. Anaknya Umar ngintip-ngintip Nabi, tahu juga hadis. Anak saya mesti tambah hadis plus fikih. Maka sejak kecil diajarkan langsung hadis fikih, hadis fikih, hadis fikih. Usia 9 tahun udah minta ke bapaknya, "Pak, saya pengen nikah karena saya sudah hafal bab nikah." Paham fikih dan sebagainya. Anak Abbas nunggu di majlis ilmu. Anak Umar dibikinkan rumah. Malika seorang single parent. Setan. Punya anak namanya Anas. Beliau melihat yang satu ke majlis Nabi, yang satu ngintip-ngintip. Anak saya enggak usah nunggu, enggak usah ngintip, datang ke rumah Nabi. Digandeng, dibawa, disampaikan, "Ya Rasulullah, ini anak memang kelihatan masih kecil, tapi dia punya kemampuan kuat. Tolong jadikan pembantu Anda." tolong jadikan pembantu Anda. Nanti kalimat ini akan ditiru oleh orang-orang setelahnya untuk mencari celah bagaimana caranya anak ini bisa dekat dengan ulama. Maka cara paling mudahnya, bawa ke rumahnya supaya mempelajari semua apa yang ada dalam rumahnya. Jadi kalau di luar rumah cuma lihat di luar saja, tapi kalau di dalam rumah kan kelihatan semuanya. Bagaimana saat akan tidurnya, bagaimana saat makannya, bagaimana saat minumnya, dan sebagainya. Maka Nabi tersenyum, beliau tahu. Kata ibunya ini, kata Malikah, ambil anak saya sebagai pembantu. Nabi tahu. Ah, ini paling pengen belajar. Pengen belajar. Kata Nabi, ya dia boleh membantu saya. Datang ke rumah. Belajar di rumah Nabi. Setelah Nabi wafat, membantu Nabi wafat, maka setelah wafat itu ditanya, hey Anas, selama kamu membantu Nabi, apa kalimat yang paling sering didengar dari Nabi? Kata Anas, tahukah kalian, selama saya membantu Rasulullah, hanya satu kalimat yang sering saya dengar dari Nabi. Ya Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Rasulullah SAW. Anas, apa yang bisa saya bantu? Oh, kalau ada pembantu begitu enak banget ya, Pak. Datang ke rumah, saya pengen jadi pembantu. Apa yang bisa saya bantu? Wah, karena semua dikerjain sendiri. Piring, selesai makan, bisa cuci-cuci. Ada yang kemudian sobek, jahit, bisa jahit-jahit sendiri itu. Ya, itu yang luar biasa. Dan Anas kemudian meriwayatkan hadis yang sangat banyak setelah peninggal Nabi SAW. Poinnya adalah, kenapa mereka berlomba mengajar itu semua? Karena ada janji yang disebutkan oleh Allah, derajatnya akan diangkat, dekat dengan Allah, dan rizkinya akan dijamin. Begitu rizki dapat, bukan cuma dunia, akhiratnya kebagian. Kalau para sahabat gak mikirin dunia, Pak, dunia itu udah selesai. Maksud saya, mereka sudah paham, ini dapat, gak ada masalah. Yang mereka pikirkan akhirat. Makanya ketika dititipkan anaknya, investasi terbesarnya akhirat. Tapi Anda tahu gak? Orang yang mendapatkan akhirat, udah otomatis dunianya dijamin. Itu rumusnya. Sederhana, jadi kalau akhirat dapat, dunia pasti akan dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang setelahnya, maka menyiapkanlah misi ini, ditempuh kemudian jalan ini, maka orang-orang sepeninggal Nabi, sahabat menyiapkan. Sahabat mewariskan, tabi'in mengikuti. Tabi'ut tabi'in mengikuti. Maka muncullah orang-orang hebat setelah zaman sahabat, untuk mengejar keutamaan dari Al-Quran ini, bagaimana caranya? Hidupnya bahkan suami sudah enggak ada, single parent, sendirian, harta terbatas. Berpikir bagaimana caranya, ya Allah, dunianya nyaman, akhirat dapat banyak pahala. Maka rumus pertama ditempuh. Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina, wafat ayahnya. Itu sendirian, Bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka didik oleh beliau, nih rumus cepatnya, perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya, siapa ulama yang bisa mendidiknya. Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong. Sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu. Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Kamu berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Tahun dua tahun datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i? Katanya. Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah, asalnya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak, dia menjadi panutan ulama nomor satu di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anak, oh Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Oh langsung dimuliakan. Macam-macam. Perhatikan, Syafi'i yang berhasil, ibunya, tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat, kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini, saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang, kata ibunya, kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, gak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silahkan pulang. Begitu disampaikan kepada Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isinya. Bayangkan, Asy-Syafi'i gak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan. Semua orang ngasih. Berangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya? Ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau Anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Ah, justru kejutan itu dalam Islam gak diperkenankan. Oh, gak pakai oh. Yeah. Supaya orang itu gak repot, tiba-tiba Anda datang, dia kan merasa gak enak gitu. Yeah. Jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat gak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini, menemui ibu. Asy-Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang, orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau. Lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Hah? Balik lagi ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan. Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh, udah jadi saya besar, orang besar. Datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain. Kamu datang ke ibu saya. Kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya. Gak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya. Bu, kamu siapa? Santrinya Syafi'i. Saya kan tadi katakan, pulang ke Irak, gak usah ke sini. Bu, Syafi'i udah gak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya. Oh, kalau begitu silakan pulang. Maka Syafi'i datang, membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar, dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya gak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada. Semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Gak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas-pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman. Gak usah repot, gak usah macam-macam. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti, muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad. Punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya, Imam Asy-Syafi'i. Yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad. Sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya, itu bu masak air bu malam-malam, single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu, begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu, ibunya nungguin di luar, selesai bawa lagi, investasi itu begitu anaknya jadi, dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang, perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustaz aja. Begitu seorang jadi ustaz, lihat. Bukan cuma ustaznya yang ditunggu. Ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya. Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya. Setiap bahkan yang gak ingat, jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD. Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustaz, belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim, ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah. Ringan. Silahkan cek. Mau haji, orang nunggu 25 tahun. Ini dicari-cari. Pak, bisa gak bimbing kami? Pak, bisa gak travel gini? Boleh saya haji, tapi boleh gak ibu saya ikut? Pak, jangankan ibu, bapak ikut boleh, kakak ibu boleh, anak boleh, silahkan. Bapak kami kasih kuota deh, 10 orang, silahkan ikut. Orang nunggu 25 tahun, dia cuma gak nunggu, ditawarin, 10 orang boleh ikut. Saya ini ulama bukan, syekh bukan, ustadz ilmu masih dikit. Tiba-tiba ketemu dubes Saudi. Syekh Hadi, ini ada yang mau haji. Terus gimana? Antum ikut ya, berangkat. Antum jadi amir. Amir. Gimana saya amir? Saya kan bukan ulama besar, bukan biasa-biasa, ilmu saya sedikit. Pokoknya antum ikut. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain siapa? Saya punya ibu, saya punya kakak. Saya berikan 24 jatah. Anda bayangkan, saya ini ustad-ustad kecil, ilmu masih sedikit. Ulama juga bukan, saya juga bukan. Anda bayangkan, cuma berusaha untuk belajar sedikit-sedikit, dapat sedikit dikasih jatah haji plus 24 orang. Kemarin kami berangkat. Teman-teman dari Ahyar TV, ada yang ustad, ada yang ini lagi, ada yang macam-macam berangkat. Dan saya lihat, Masya Allah, ternyata teman-teman saya ustad semua. Ustad pulang dengan istrinya, ustad pulang dengan ibunya, ustad pulang dengan anaknya. Bayangkan, ternyata beliau itu, dubes yang kemarin, baik orang itu, Dr. Usama itu, baik orangnya. Ternyata beliau mengumpulkan satu gelombang khusus yang beliau kemudian apresiasi dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang punya jasa terhadap Islam. Diberangkatkan tuh. Anda bayangkan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bagian kenikmatan, jadikan satu di antara anak-anak jadi ulama. Masa enggak ada yang jadi satupun? Makanya jangan tertipu lah dengan kebanyakan orang yang sekolahkan. Pesantren tuh sekarang bagus-bagus. Pesantren bagus-bagus, jangan dikira enggak bisa bersaing. Ya silakan lihat, bahasa Inggrisnya banyak yang bagus. Lihat alumni Gontor tuh. Silakan yang jadi ketua MPR ada, yang jadi menteri ada, yang jadi dubes ada. Banyak. Bahasa Inggris, bagus. Bahasa Arab, bagus. Ada yang Mandarin, ada. Ada yang bahasa lain, ada. Silakan, jangan takut. Matematika, ada. Yang jago matematika, jago fisika, jago kimia. Jangan dikira kalau ketika Anda jadi ulama, Anda kehilangan dunia. Tidak. Apa saya tidak belajar umum? Saya belajar. Fisika saya belajar, kimia saya belajar. Waktu-waktu senggang saya pergi ke toko buku, saya beli. Buku kimia, buku fisika saya pelajari. Ya, saya belajar, saya pahami. Saya baca juga yang lainnya. Tapi fokus kita pada apa yang Allah titipkan. Tapi yang lainnya kita pelajari. Jangan dikira Anda jadi ulama, Anda ketinggalan semua yang lain. Tidak, kita butuhkan. Ya, kalau orang tanya kan kita bisa jelaskan. Kalau ada orang berangkat haji gelombang kedua, apakah kemudian mikotnya itu di atas pesawat atau mikotnya di Jeddah, di King Abdul Aziz? Ada yang mengatakan kemudian di atas pesawat. Nah, timbul pertanyaan baru. Kecepatan pesawat itu berapa? 800 mph, bisa 800 km per jam. Anda mau mikot baru mengucapkan bis, pesawat sudah lewat. Bagaimana hukumnya? Qasar jamaah 3 farsah. 3 farsah itu ukurannya berapa kilo? Bagaimana cara mengkonversinya? Kalau Anda enggak paham hitungan matematika, enggak tahu rumus fisika, bagaimana bisa mendapatinya? Ustaz itu jarak 80 kilo. Baik, sekarang kita gali lagi dengan masalahnya. Apa masalahnya? Sekarang ke Semarang, berapa jauhnya? Berapa kilo? Hitung dari sini bisa 300-400 kilo. Baik, pakai pesawat berapa? Pakai pesawat mungkin 1 jam nyampe di sana. Sekarang ke Lebak Bulus, berapa jaraknya dari Bekasi misalnya? Oh, dari Bekasi ke Lebak Bulus 30 kilo. Baik, 30 kilo berarti gak nyampe 80. Boleh jama? Tidak. Tidak. Boleh kosor? Tidak. Tidak. Ke Semarang 300 kilo. Boleh jama? Boleh. Kosor? Boleh. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada orang ke Semarang naik pesawat, dan dari Bekasi ke Lebak Bulus naik beca. Nyampe dia berangkat dari Bekasi ke Semarang. Jarak cuma 1 jam pakai pesawat. Berangkat kemudian jam 12, nyampe jam 1, asar aja belum. Yang di sini ngayuh beca dari Bekasi ke Lebak Bulus. Berangkat jam 12. Begitu masuk jalan tol, prit, gak boleh. Jalan biasa, macet. Nyampe-nyampe teman-teman berangkat jam 12. Nyampe-nyampe kemudian ke Lebak Bulus itu bisa jam 4, jam 5. Pertanyaannya, di situ di mana berlakunya antara jama' dengan kosor? Apakah yang ke Semarang berlaku atau yang ke Lebak Bulus yang berlaku? Jadi bukan cuma hitungan jarak. Di jarak itu ada hambatan. Makanya di jarak rumus fisikanya S sama dengan V kali T. Ya, mencari V sama dengan S dibagi T. Mencari T sama dengan S dibagi V. Tapi di jarak itu juga ada rumus hambatan. Ada tantangan, ada tekanan. Ya, awas hati-hati. Ada gayanya, ada gaya gesek, ada gaya gerak, ada hambatan, ada yang lainnya. Di gaya juga ada gaya lagi, ada rumus lagi. F1 sama dengan F2. F berbanding lurus dengan P. Ada semuanya. Ada rumusnya. Nih, saya cek ya. Kalau ini ada lilin nih. Kasih api. Lilin kasih api. Kemudian ditutup dengan gelas. Maka api di lilin itu padam. Ini menunjukkan apa? Tidak ada oksigen. Bukan, ini menunjukkan Anda gak ada kerjaan. Kan bisa ditiup, ngapain ditutup pakai gelas? Bisa ditiup kok pakai gelas ditutup. Sudah? Nah, maka yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang tenang, maka jadikan satu di antara anak Anda jadi ulama. Umum juga boleh. Jadi dokter yang hafal Quran. Ya, ahli fisika yang hafal Quran. Boleh, banyak zaman Nabi. Kemudian setelah itu diwariskan. Ali bin Abi Thalib itu jagoan matematika. Ahli matematika. Setelahnya ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Ada ahli fisika, ada ahli matematika. Silahkan, ahlinya, tapi jangan tinggalkan kemudian bagian-bagian keislamannya. Saya cepat. Kedua, kalau enggak bisa jadi ulama yang maksimal, jadikan ahli Quran. Minimal penghafal Quran. Coba lihat anak-anak. Ada Musa, ada Ahmad, ada Kamil, ya? Ada Rais yang kecil-kecil. Itu banyak anak-anak datang ke Bekasi, kemudian juga kita ngobrol-ngobrol. Antum tahu apa yang terjadi? Kemarin saat kami berangkat, ada Rais yang kecil, ada anak perempuan juga yang, mohon maaf, matanya mungkin gak melihat, kata orang buta, tapi saya katakan, Masya Allah, matanya ditutup dari berbuat maksiat dari sejak kecil. Matanya dihambat dari maksiat dari sejak kecil. Anda bayangkan teman-teman, yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut, yang hafal Quran cuma anaknya. Masa iya dari anak-anak antum gak ada yang hafal Quran? Anak satu belum hafal, anak dua belum hafal, anak tiga belum hafal, lima anak gak ada yang hafal. Kenapa gak diinvestasikan satu anak aja hafal Quran? Demi Allah saya katakan, anak Anda usia 6 tahun, hafal 30 juz. Begitu hafal 30 juz, kakaknya yang 16 tahun, bapaknya yang 40 tahun, istrinya yang 34 tahun, adiknya yang 5 tahun, ikut semua mendapatkan keutamaannya. Ahli Quran. Tiga, kalau belum sanggup kesini, didik menjadi soleh. Ayo, soleh. Siapkan seperti Maryam. Maryam. Maryam disekolahkan di tempat yang baik. Bimbingannya baik. Ketika anak itu didik menjadi anak yang saleh. Dekat dengan Allah. Rajin ibadah. Sering ke masjid. Sering baca Quran. Walaupun belum hafal. Demi Allah saya katakan. Jangankan orang lain. Tetangga itu akan menyebut memuliakan bapaknya. Memuliakan ibunya. Tidak pernah anaknya disebut kecuali bapaknya mendapatkan bagiannya. Begitu anaknya masuk. Anaknya namanya Ahmad. Bapaknya Asep. Tuh lihat tuh anaknya Pak Asep. Bukan Ahmadnya. Pak Asep yang disebutkan. Dia punya anak, anaknya Kevin. Kevin, kalau bisa seperti Ahmad ya, anaknya Pak Asep. Pak Asepnya masih ikut. Silahkan cek. Di semuanya akan dapat bagiannya. Dan mudah gitu. Begitu masuk, mudah. Ke sekolah, mudah. Dan sebagainya. Kalau belum mampu juga, dekatkan dengan orang soleh. Cari orang-orang baik. Begitu aksesnya dekat dengan orang soleh, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Terakhir, kalau belum dapat juga, pengen cara cepat, cari menantu yang soleh. Quran Surah 30, ayat 21. Ini rumus dari Nabi. Makanya antum yang belum nikah, jadi pada soleh. Jadi ulama, antum akan dicari. Ya, jadi ahli Quran, dia orang-orang baik. Karena rumus Nabi-nya sederhana. Jika Anda kedatangan seorang pemuda yang dekat dengan Allah, maka jangan sia-siakan dia. Cepat, karena tidak mudah lagi menemukannya. Makanya saya senang sekali orang-orang sekarang, Masya Allah, itu sangat bagus-bagus. Dalam menyeleksi itu sekarang ukurannya Al-Quran. Ukurannya ke masjid. Ya kan pernah datang ada yang ke rumahnya, anaknya luar biasa perempuannya, cantik, bagus. Dan bapaknya bagus sekali seleksinya, pakai Quran. Datang orang pertama, Pak, saya berminat, ini ingin begini-begini. Ya, nah, bagus. Namanya siapa? Saya Anas, Pak. Baca surat Anas. Baca. Bagus, bagus, ya. Baik, mudah-mudahan kalau jodoh, ya itu jadi jodoh yang terbaik. Besoknya datang lagi. Adik, ada apa? Aduh, Pak, saya tuh sudah alhamdulillah ada kematangan begini-begini. Nama siapa? Torik. Baca surat At-Torik. Baca. Masya Allah. Begitu yang ketiga, tuh dia tahu info dari yang lainnya. Saya kemarin ke sana, nama saya Anas, baca Anas. Saya Torik, baca Torik. Begitu yang ini datang, wajahnya udah pucat. Ada namanya siapa? Saya Yusuf Ibrahim, Pak. Aduh. Udah harapan tipis tuh kan. Oh, kalau begitu baca. Oh, sebentar, Pak, sebelum disuruh baca. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu. Dah, jadi ini ya gambarannya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang baik, maka didik anak-anak dengan baik. Jangan takut, semua mendapatkan bagiannya. Tapi kalau kita ingin limpahannya, maka maksimalkan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Saya izin menyampaikan informasi, untuk berikhtiar menjadi itu semua mustahil kecuali orang tuanya pun berubah dulu jadi baik. Mustahil. Maka diantara ikhtiar kami selain ta'lim, insya Allah kita ingin menghadirkan nuansa Quran dalam kehidupan kita supaya mendapatkan kemuliaannya. Quran itu banyak, teman-teman. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, kita akan ada acara di bulan Maret ini. Anda boleh catat tanggalnya, tanggal 31 Maret. Saya ulang ya, 31 Maret. Di akhir bulan ini, insya Allah kita akan kedatangan ulama-ulama besar. Ada yang dari Irak. Itu sampai kalau levelnya menteri agamanya lah datang ya. Menteri agamanya di Irak. Kemudian ada tokoh-tokoh, ada rektor. Kampus paling populer di Irak. Bahkan sampai sekarang itu banyak menghasilkan ulama di sana. Banyak namanya Jami Abu Hanifah. Ya, Universitas Imam Abu Hanifah, Al-Imamul A'zam. Kemudian ada juga yang dari Sudan. Sudan ini juga tokoh ulama besar, Dr. Yasir Habibullah. Dr. Yasir ini di antara tokoh yang bertugas memberikan beasiswa ke seluruh dunia untuk kuliah di Sudan. Kemudian ada dari Turki. Dari Turki ini namanya Syekh Mahmud Khair Rabbani. Beliau ini seorang tokoh, direktur, jadi aliansi universitas dunia. Jadi punya kampus-kampus di dunia, ya, bisa di Turki, bisa di beberapa negara, yang bisa merekomendasikan beasiswa juga. Dan akan bawa temannya. Di antara temannya, wakil menteri pendidikan di Turki. Ada menteri pendidikan Lebanon, ada menteri pendidikan di Mauritania, dan ada menteri pendidikan Somalia. Juga insya Allah waktunya memungkinkan juga akan datang. Kemudian juga ada beberapa utusan-utusan yang lain, nanti mereka akan kumpul. Di hari itu insya Allah kita akan perkenalkan tentang metode At-Taisir, ya, dalam menghafal Quran, 30 hari hafal Quran, juga bisa menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Nanti kami perkenalkan juga yang bukan menteri, yang bukan tokoh-tokoh dunia, tapi anak-anak ini insya Allah menghafal Quran dalam hitungan hari. Ya, ada yang 23 hari, ada yang 25 hari, ada yang 28 hari. Ya, nanti kalau antum tanya mereka, gak pakai ayat lagi, pakainya nomor. Pakai nomor, keluar ayat-ayat dan sebagainya. Nanti kita launchingkan At-Taisir dengan mushafnya, dengan bukunya, plus murajaahnya. Dia ada 3 paket di dalamnya, tanggalnya 31 Maret. Kita sedang lihat tempat yang memungkinkan, ini khusus untuk Quran, tidak ada agenda-agenda yang lain. Jadi hanya untuk Quran saja. Maksud saya, kita ingin hadirkan suasana Quran dalam kehidupan, bagaimana Quran jadi pedoman, bukan cuma dihafalkan. Kalau menghafal banyak di tempat-tempat yang lain. Kita jadikan bagaimana Quran mudah dihadirkan dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan. Jadi kalau Anda memandang, ayat Qurannya membimbing pandangan kita. Ini yang dilihat, ini yang gak boleh dilihat. Dan sebagainya, sampai ke ujung kaki. Tanggalnya 31 Maret, Alhamdulillah kemarin ada berita di Istiqlal, kita bisa mendapatkan tempat, tapi suratnya sedang disiapkan. Kalau dapat, mungkin akan di Istiqlal. Kalau tidak dapat, nanti ada tempat yang sedang kita siapkan juga sebagai alternatif bagian yang terakhir. Tapi sudah fix itu, ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, ada berita baik, mereka itu akan memberikan kuota beasiswa. Ya, insya Allah, di Irak saya diperkenankan cukup banyak, ya, tanpa batasan silahkan diberikan berapa. Ada ikhwan, ada akhwat, tempatnya tenang, bukan tempat-tempat konflik, ya. Itu tempatnya tenang, bagus, beasiswanya sebulan dapat $100, tiap tahun bisa pulang. Ya, itu cukup bagus. Di Turki juga nanti kampus-kampusnya bebas milih. Di sana ada. Di Sudan 20, ya, sampai dengan 40 kuota kita diberikan. Kampusnya bebas dimasuki. Ada kampus, ada kedokteran Islami, ada arsitek Islami, ada dirasat Islamia, dan sebagainya. Di Mauritania saya boleh bebas milih di kampus mana ingin diberikan. Dan juga di Lebanon juga nanti akan diberikan, ya. Jadi nanti kita akan adakan tes. Tesnya, tolong, ini tanggal 23 Maret. Seharusnya kemarin Jumat sudah disampaikan, tapi mungkin baru bisa diupload syaratnya sekitar hari Ahad atau Senin besok, ya, di media akhir. Nanti akan ada syarat-syarat usianya berapa tahun, ijazahnya. Tapi kalau boleh saya sarankan, tolong ijazah, kemudian juga akta lahir, ya, ijazah, akta lahir itu segera terjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi nanti begitu Anda dinyatakan lulus, bulan Aprilnya, akhir April, itu akan ada ulama datang ke sini sekaligus membimbing Anda untuk berangkat ke negaranya masing-masing. Ya, nanti akan langsung dipandu oleh ulamanya langsung berangkat ke sana. Karena kampus yang diberikan kepada kami itu bukan kampus belajar standar seperti yang teman-teman lain dapat beasiswa. Misalnya ada yang ke Al-Azhar, ada yang ke tempat lain, bukan belajar biasa, tapi kampus ini akan didampingi langsung oleh ulamanya, dibimbing langsung jadi ulama, bukan belajar biasa. Jadi kalau dia enggak masuk kategorinya langsung dipulangkan. Ya. Jadi kalau nanti siapkan tanggal 23 Maret tesnya. Ingat, tesnya insya Allah di Bekasi diadakannya. Akan diumumkan tes. Boleh ada akhwat, ada ikhwan. Nanti kami akan klasifikasikan. Ada ikhwannya, ada akhwatnya. Ya, semoga anak-anak atau cucu bapak ibu sekalian bisa tergabung di dalamnya. Dan semua akan disupervisi oleh saya pribadi. Dan semua biaya akan kami tanggung insya Allah. Ya, biayanya akan kami tanggung. Jadi kalau ada biaya, orang tua gak usah berpikir. Nanti kami yang insya Allah akan siapkan bagaimana anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang terbaiknya. Terakhir, bagian yang ketiga, Mushaf At-Taisir, kita terus cetak, ya, sedapat apa yang kita mampu dan kita bisa, dan itu tidak diperjualbelikan, karena saya tidak mau berniaga dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu insya Allah akan diwakafkan. Kalau Anda pengen ikutan wakaf, silahkan, kami telah sampaikan sarananya. Itu akan dicetak, itu akan dibagikan. Kalau Anda ke Bekasi, Anda dapat langsung dari sana. Saya ada taklim, saya bawa semampu, kita bisa mampu. Sekarang ada 500. Ya, yang kira-kira bisa dibagi, silakan dengan rapi. Yang belum dapat, jangan khawatir. Setiap ada taklim, kita sampaikan. Berita baiknya, sekarang sudah ada Akhyar Store. Buka aplikasi, masuk Play Store. Di Android, ada Quantum Akhyar Store. Yang warna biru, ya. Yang ada keranjangnya. Ya, Quantum Akhyar Store. Di sini nanti ada informasi seputar buku-buku. Nanti sebentar lagi akan dimasukin tentang wakaf, pengiriman At-Taisir dan MZN. Sebentar lagi akan masuk. Karena kita baru dapat persetujuan kemarin dari salah satu jasa pengiriman. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kita sudah sepakat mereka akan fasilitasi, akan mengirimkan khusus ya bagian pengiriman mushaf at-taisir tanpa dibanting, tanpa macam-macam. Jadi akan diperlakukan istimewa mushafnya. Jadi begitu sudah siap, kita akan masukkan ke sini, nanti akan dikirim. Jadi Anda jangan khawatir yang di Kupang, yang di Banjarmasin, di balik papan, di depan papan dan sebagainya, nanti kita kirimkan ya. Nanti kita cetak, kita kirimkan insyaallah. Anda tinggal masuk ke Android, kemudian ini di-download ya, bukan di-upload, di-download ya. Jadi keluar. Download ya. Dan diinstal, kemudian install dulu, download, kemudian nanti silakanlah, begitulah ya, kira-kira. Ya kurang lebih demikian. Saya kira itu teman-teman sekalian, informasi yang disampaikan. Saya tepati janji satu ini saja ya, saya tepati janji satu ini saya bacakan. Yang paling duluan, mohon maaf. Setelah ini saya tutup. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Masya Allah, Kalimantan Timur. Semoga Allah berikan pahala yang melimpah ya. Jazakumullah khair. Dan nanti tolong diprioritaskan yang jauh ya. Ada yang dari Jogja, dari Kalimantan. Tolong mushafnya diberikan. Masya Allah ya. Saya kenal ibu insya Allah. Ya. Dan juga bapak. Baik, bismillah. Ustaz saya Fulan bertanya, mohon maaf sebelumnya. Oh. Keluarga saya sedang dapat ujian, sangat membanding pikiran kami. Pertanyaan, bertersangka kami sebagai anak menegur keras orang tua yang jelas sudah kami cari tahu bahwasanya beliau melakukan perbuatan yang tidak baik dan kami sudah memberikan nasihat kepadanya tapi tidak diindahkan. Bahkan sudah kami sidang di rumah namun tidak ada perubahan. Bagaimana menyikapi ini dan durhaka kami sebagai anak jika menegur keras? Boleh, mengingatkan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah ke 31 ayat ke 14-15, paling kiri sebelah atas. Kemudian menyikapinya di Quran surah ke-16 ayat 125. Singkatnya begini, jika orang tua berbuat kesalahan, boleh tidak anak menegur atau meluruskannya? Baik, pertama, boleh, sangat dibolehkan. Jika kesalahan itu dipandang salah secara agama, maka pertama, ingatkan, luruskan. Cara meluruskannya, buka Quran surah 16 ayat 125. Ini yang standar dulu. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu. Wal mau'izatil hasanah. Dua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga. Pertama, ajak mereka ke jalan Allah. Mau orang tua, mau anak, mau siapapun yang sifatnya keras, susah. Pertama dengan hikmah dulu. Hikmah itu bisa berarti kalimat-kalimat baik yang lembut. Ya, maaf. Kalimat lembut, kalimat baik. Misalnya, pa, itu gak bagus, kan? Pa, sayang keluarga. Pa, mohon maaf kalau kami sholat nanti papa tidak. Bagaimana saat di akhirat nanti? Bagaimana saya bisa menjadi anak yang baik? Atau Anda contohkan, dimulai dengan doa dulu. Doakan kebaikan, minta kepada Allah, lalu tunjukkan dengan kalimat-kalimat yang bagus. Kemudian kalau bisa dinasehati, keluarkan nasihat-nasihat yang terbaik. Kalau berdebat, debat dengan cara yang baik. Tapi kalau kira-kira tingkat kesalahannya fatal, maaf, misal terkait dengan kemusyrikan, dosa-dosa besar seperti zina dan sebagainya, atau lain seterusnya, maka pindah ayatnya ke Quran surah ke-31 ayat ke-15. Paling kiri sebelah atas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika ada orang tua memaksa kamu berbuat musyrik ke agama yang diyakini oleh orang tua. Jadi anaknya masuk Islam, orang tua belum, dipaksa kemudian berbuat musyrik, pindah lagi ke agama semula. Maka kata Al-Qur'an, fala, pakailah, boleh menolak. Ya, boleh menolak. Tuti'huma, boleh tidak menaatinya. Kalimat tidak menaati menggunakan la dan pakai fa. Fa itu menunjukkan cepat, la menunjukkan penolakan. La itu dibagi dua di Quran. Satu, ada la yang sifatnya, maaf, lembut. Ada la yang sifatnya keras. Jika la yang sifatnya lembut, di mana diarahkannya? Kepada orang-orang yang butuh penghormatan dan dia berbuat salah. Maka cara kemudian membetulkannya, masuklah dengan cara yang hormat. Kehormatan tetap ada, tapi juga peneguran tetap disampaikan, tapi dengan cara yang hormat. Siapa mereka? Ulama, misal. Siapa mereka? Orang tua. Jadi kalau ustadz salah, ustadz kan bukan maksum, dia juga manusia. Dan mungkin salah. Jadi kalau ada ustadz berbuat salah, jangan dicela. Luruskan dia dengan cara yang lembut. Misal, Ustadz Adi Hidayat ini menyebutkan ayat, nomor Al-Quran. Menyebutkan ayat, menyebutkan nomor. Salah. Nah, antum boleh menegur, sampaikan, Ustadz, saya baca di Al-Quran seperti yang kata Ustadz sampaikan, tapi ayatnya tidak sama dengan Ustadz sebutkan. Yang di sini 110, kata Ustadz 111. Cara masuknya demikian. Jadi begitu Ustadznya melihat, oh iya betul, saya salah, Anda benar. Tinggalkan pendapat saya, ambil yang Anda itu yang benar. Caranya demikian. Dia bukan tiba-tiba Anda katakan, nih Ustadz bid'ah nih, Ustadz sumat nih. Nah, jangan ikuti ini, jangan ikuti. Nah, itu menunjukkan tidak ada adab pada diri Anda. Jika adab sudah tidak ada, maka ilmu pun tidak akan Allah berikan kepada Anda. Paham? Demikian orang tua berbuat salah. Kata Al-Quran, dia boleh salah, tapi ibumu yang melahirkan kamu. Bapak kamu yang merawat kamu. Maka bagaimana caranya? Tetap luruskan perbuatan salahnya, tapi tetap hormati dia dengan kapasitasnya sebagai orang tua Anda. Maka bagaimana cara melakukannya? Boleh sampaikan. Pertama, dengan lembut dulu doakan. Berdoa dulu kepada Allah. Kalau Anda berhadapan dengan orang keras, maka mulai dengan doa supaya Allah melembutkan dirinya. Kenal Fir'aun? Tidak. Tidak. Ya. Fir'aun itu orang keras, jauh dari Allah, berbuat zalim, ngaku Tuhan, senang bunuh orang. Diutus Nabi Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun. Kalimat pertamanya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan min yafqahu. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya melembutkan hatinya dulu. Kalau sudah lembut hatinya, lapang jiwa Nabi Musanya, lembut hati Fir'aunnya, maka akan mudah menerima risalahnya. Anda boleh berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, dia ayah yang telah merawat saya. Dia ayah kandung saya. Jangan pisahkan kami di surga, ya Allah. Saya tidak ingin berpisah karena dia berbuat maksiat yang besar, ya Allah. Dia berbuat maksiat yang besar, kami terpisah. Mohon berikan hidayah kepadanya, lembutkan hatinya. Supaya apa yang saya sampaikan kepadanya bisa dia terima. Kemudian yang kedua, ambil waktu yang paling tenang. Yang ketiga, datang kepadanya, Pa, mohon maaf, dengan rasa sayang saya kepada Papa, rasa sayang kepada Mama, dan sebagainya, mohon, Pa, apa yang Papa lakukan, itu dirasakan kurang tepat. Kasihan kami, Pa, kasihan Ibu, kasihan yang lain. Ya, tinggalkan perbuatan itu, karena kita khawatir berpisah di akhirat nanti. Sampaikan dengan baik. Kalau sudah tidak paham juga dengan itu semua, maka ada rumusan yang lainnya. Selamatkan Ibu Anda, ini pertanyaan gak bisa saya buka, karena sifatnya sangat pribadi. Selamatkan ibu Anda, rawat dengan baik, doakan ayah Anda. Maka Anda tidak dihisab dengan apa yang Anda, ayah Anda kerjakan lagi. Dalilnya Quran, surah kedua, ayat 134, paling kiri sebelah bawah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu perbuatan orang dulu, ini perbuatan kamu. Kamu tidak akan pernah dihisab dengan perbuatan orang dulu. Jadi kalau Anda sudah mendakwahi ayah Anda, diajak kepada kebaikan, didoakan sudah, tapi dia tidak mau berubah, maka Anda jaga ibu Anda, jaga saudara-saudara Anda, doakan ayah Anda, tetap ingatkan, adapun pilihan beliau, itu beliau yang kerjakan, silakan tempuh dengan cara yang baik, maka Anda tidak akan dihisab dengan perbuatan ayah Anda. Jelas sampai sini? Terutama ketika yang bertanya dengan pertanyaan yang ini. Saya turut mendoakan semoga ayah Anda diberikan hidayah, dan kembali kepada nilai-nilai kebaikan insya Allah. Dan semoga beliau bisa didorong untuk bertobat. Ya. Teman-teman, saya tidak bisa banyak lagi untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya uraikan. Jika ada benar disampaikan, silakan ambil. Jika ada yang salah, mohon maafkan saya, itu dari saya. Dan tolong tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Yang paling jauh hari ini, itu dari Kanada. Ini sahabat saya, saya sampaikan saja. Tolong nanti sahabat saya yang dari Kanada, saya tunggu di belakang ya, supaya kita bisa bertemu. Ini jauh, kami dulu kumpul di Libya. Ini keluarga saya, sahabat dekat saya, dan Masya Allah, beliau baik. Tapi saya gak perlu tunjuk orangnya supaya tidak terlampau kegeeran. Itu ya. Beliau orang baik insya Allah, beliau orang baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maafkan saya kepada yang paling jauh tadi dari Kalimantan Timur, saya berikan catatan saya insya Allah. Ini mas ya. Ini yang paling spesial, pakai bahasa Arab tanpa harokat. Jazakallah khair, afwan. Untuk antum yang dari Jogja, saya kasih yang pakai bahasa Indonesia. Ini catatan tentang hadis-hadis yang saya tuliskan. Syukran. Untuk antum, mas, saya sediakan juga. Ini buat antum. Syukran. Hadiah. Bawa aja. Yang tiga tadi, mas tolong ya. Yang menghapus dua orang dengan yang Kalimantan. Itu orang pertama yang diberikan musafat taisir. Ya. Semoga Allah muliakan antum. Ya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.